wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأخوة أعزكم الله وبر الإخوان للأخوات يرجون يحمل الله سبحانه وتعالى. الحمد لله كتاب الشكر كبر الله سبحانه وتعالى لنعمتين نعمة إيمان نعمة إسلام نعمة صحة نعمة عافية نعمة diberikan waktu yang luang oleh Allah سبحانه وتعالى untuk menuntut ilmu syar'i dan nikmat diberikan hidayah dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila berdina dengan Allah, kita bersyukur kepada Allah bahwa kita bisa menuntut ilmu syar'i dengan acara daurah di asal pusat di Tokyo ini. Dan kita hari ini masuk hari yang keempat, yaitu hari yang terakhir. Kemudian dari apa yang kita kaji dalam beberapa hari ini yang berkaitan tentang iman, berkaitan tentang tauhid, kemudian juga berkaitan tentang manhaj, mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Dan kita pada hari ini akan membahas bagaimana yang diminta oleh panitia, yaitu tentang kemuliaan akhlak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita akan bahas tentang masalah akhlak, arti mulianya akhlak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa kita bahas tentang masalah akhlak? Karena masalah akhlak ini merupakan masalah yang penting. Dan juga ketika kita kemarin membahas tentang mulia dengan masalah dan prinsip-prinsip dakwah salaf, prinsip dakwah Ahlus Sunnah. Jadi di poin selanjutnya itu yaitu tentang Ahlus Sunnah memperhatikan tentang masalah akhlak. Karena sering kadang-kadang orang menuduh bahwa Ahlus Sunnah ini tidak punya akhlak. Dan ini tuduhan yang tidak benar. Tuduhan yang tidak benar. Sampai ada kata-kata yang saya sebutkan kemarin, termasuk kata-kata yang batil, talbisul haq bil batil, mencampur adukan antara kebenaran dan kebatilan. Mengatakan bahwa akidah mengambil dari salaf, tentang politik mengambil dari kaum muslimin, tentang akhlak mengambil dari zaman tabligh. Ini batil. Talbisul haq bil batil, mencampur antara kebenaran dan kebatilan. Karena Islam sudah sempurna. Dan sudah ada dibahas panjang lebar dalam kitab-kitab akidah tentang masalah akhlak. Karena akhlak dengan akidah punya hubungan yang sangat erat. Antara akhlak dengan iman mempunyai hubungan yang sangat erat. Sampai Nabi SAW bersabda dalam satu hadis yang sahih, kata Nabi, akmalul mu'mina imanan ahsanan khuluqa wa khiyarukum khiyarukum min sa'ihim. Nabi bersabda, sesungguhnya orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Dan yang paling baik di antara mereka, yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya. Akmalul mukminina imanan ahsanul khuluqa wa khiyarukum khiyarukum li nisa'ihim. Orang mukmin yang paling sempurna imannya yaitu yang paling baik akhlaknya. Dan orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Ibnu Hibban, kemudian Ahmad, dan juga diriwayatkan oleh yang lain dari sahabat Abu Hurairah, yaitu Imam Abu Daud dan Hakim dan Tirmidzi, berkata hadis ini hasan sahih. Akhirnya Nabi bersabda bahwa orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya, menunjukkan antara iman dengan akhlak mempunyai hubungan yang sangat erat. Kalau orang itu imannya baik, akidahnya baik, manhajnya baik, maka akhlaknya pun baik. Sebab Nabi menyebutkan akmal mu'minin iman ahsanul khuluq. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Dia akhlaknya ini baik. Kalau dia umpamanya akidahnya baik, tapi akhlaknya tidak baik, berarti akhidahnya tidak benar. Ada kekurangan, ada kekeliruan dalam akidahnya. Jadi ketika akhlaknya tidak baik, terutama yang berkaitan dengan lisan, berkaitan dengan yang lainnya, dengan tingkah lakunya, sikapnya, itu dia tidak baik, dia mempengaruhi imannya. Kita sudah membahas kemarin bahwa kita membantah pendapat-pendapat yang sesat, apakah Khawarij, apakah Murji'ah. Kalau Murji'ah mengatakan bahwa perbuatan dosa dan maksiat tidak berpengaruh pada iman, ini pendapat yang sesat. Kalau Al-Sunnah mengatakan dosa dan maksiat punya pengaruh pada iman, termasuk pun akhlak yang jelek punya pengaruh kepada iman. Kalau dosa dan maksiat punya pengaruh kepada iman, maka akhlak yang jelek pun punya pengaruh kepada iman, akan mengurangi imannya terus dan jauh turun ke bawah imannya itu. Karena itu poin penting, insyaAllah Al-Sunnah betul-betul memperhatikan masalah akhlak ini. Jadi keliru kalau orang mengatakan bahwa Salafiyin atau Ahlu Sunnah tidak punya akhlak, ini salah. Kalau ada individu, individu memang adabnya kurang baik, wajar itu ada. Jangankan di zaman kita, di zaman Nabi SAW ada juga yang akhlaknya tidak baik, di zaman Nabi SAW. Semasa Nabi masih hidup, bahkan ada juga yang berbuat maksiat di zaman Nabi SAW, sampai terjadi hukum. Apakah hukum dera, apakah hukum rajam, apakah hukum potong tangan, ada di zaman Nabi SAW. Terjadi seperti itu. Apakah dengan adanya di zaman Nabi itu menunjukkan bahwa Nabi tidak pandai dalam mendidik? Nabi pandai dalam mendidik. Dan orang yang paling baik dalam mendidik manusia dan berdakwah kepada manusia, yang paling baik Rasulullah SAW. Dan semua manusia. Orang yang paling takwa Rasulullah. Orang yang paling takut Rasulullah. Orang yang paling sempurna imannya Rasulullah. Orang yang paling baik akhlaknya Rasulullah. Sampai Rasulullah bersabda, innama bu'ittu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak yang mulia. Berarti di zaman jahiliyah ada akhlak. Di zaman jahiliyah ada akhlak. Innama bu'ittu, sesungguhnya aku diutus liutammima, untuk menyempurnakan. Berarti sudah ada akhlak sebelumnya, aku menyempurnakan. Makarimal akhlak, akhlak yang mulia. Jadi ada akhlak yang mulia di zaman jahiliyah. Seperti apa? Keberanian, syaja'ah, berani. Itu akhlak mulia, keberanian. Kalau penakut, akhlak yang gini. Contoh, umpamanya lagi, dermawan, sahih, jud, jawad, termasuk akhlak yang mulia. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Meskipun perbuatan-perbuatan maksiat juga dilakukan di zaman jahiliyah, tapi ada akhlak mereka. Mereka orang-orang yang dermawan, tidak bakhil. Atau orang yang tidak kenal, mereka jamu dan mereka hormati. Tidak bakhil. Itu mulia. Dan masih banyak lagi yang lain. Dan Nabi datang untuk menyempurnakan akhlak. Jadi kita kembali. Kalau ada orang menuduh bahwa salaf itu tidak punya akhlak, kita katakan memang ada individu yang kadang-kadang juga dia menyatakan akidahnya, akidah salaf atau ahlu sunnah. Ada kekeliruan dia dalam berbicara atau sikap dia tidak baik. Wajar itu ada. Tidak ada manusia yang sempurna. Tapi kemudian menuduh manhajnya atau akidahnya tidak benar, ya salah. Siapa yang tidak ada, yang tidak cacat? Semua tetap ada cacat. Hatta setiap jamaah, kelompok, bahkan cacat lebih besar dari mereka. Makanya kita kembali bahwa akhlak ini diajarkan dalam Islam dan kita diberitakan untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Kemudian akan bertina, subhanallah. Nabi juga menyebutkan dalam hadis yang tadi saya bacakan itu, bahwa orang yang paling baik dan terpandang, orang paling baik paling baik kepada istrinya. Dan harus ditunjukkan seorang muslim dia harus baik kepada istrinya. Enggak boleh diberkata kasar kepada istrinya. Apalagi mencaci maki. Apalagi menghina. Apalagi setiap ada kesalahan dipukul, ada kesalahan dipukul. Itu zalim. Seorang suami harus baik kepada istrinya. Sampai Nabi SAW bersabda, wastausu bin nisa'i khairan. Dalam kalian nasihat wanita dengan cara yang baik. Wasiatkan mereka dengan cara yang baik. Sampai Nabi juga pernah bersabda, fattakullaha bin nisa'. Dalam takwa kepada Allah tentang wanita. Fattakullaha bin nisa' kepada Nabi. Dalam takwa kepada Allah tentang wanita. Agar berbuat baik kepada mereka dengan cara yang wajar, yang memang secara kebiasaan maksudnya yang terbaik yang dilakukan. Tapi bukan berarti bahwa dia membiarkan kalau ada si wanita berbuat kesalahan atau kemungkaran atau pelanggaran syariat, tetap wajib ditegur, wajib diingatkan, cuma dengan cara yang baik. Nabi menyebutkan, bahkan Nabi dalam hadis yang lain menyebutkan, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dan terkali orang yang paling baik kepada istri-istrinya, aku orang paling baik kepada keluargaku. Jadi Nabi adalah orang paling baik. Dan dia harus sudah betul-betul jalankan. Ada juga orang kadang-kadang dia tidak baik kepada istrinya. Mengaku dia akidahnya baik, akidahnya benar, manhajnya benar, tapi akhlaknya kepada istrinya tidak benar. Bahkan ada juga seorang dai atau ustaz yang kasar kepada istrinya. Setiap salah dipukul, setiap salah dipukul. Bahkan anaknya pun kalau perlu dipukul dengan besi. Ini tidak benar, seperti ini. Bagaimana dia akan berdakwah mengajak orang kepada akhlak yang mulia? Jadi tetap dia jaga, akhlak itu penting dalam Islam. Dan Islam menunjukkan kita berakhlak dengan akhlak yang mulia. Dan orang yang punya akhlak yang mulia, orang yang paling berat dimana dalam hari kiamat. Sampai dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, ma syai'un atqalu fi mizan al-mu'min yawmul qiyamah min khuluqin hasan. Wa inna Allah la yubghidul fahish al-badhi. Tidak ada sesuatu yang paling berat pada timbangan seorang mukmin pada kiamat melainkan akhlak yang mulia. Dan sesungguhnya Allah itu benci kepada orang yang keji dan kotor mulutnya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Abu Dawud, Ahmad dari sahabat Abu Darda. Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Jadi Nabi SAW bersabda, tidak ada sesuatu yang paling berat dalam timbangan seorang mukmin pada kiamat melainkan akhlak yang mulia. Dan sesungguhnya Allah SWT membenci orang yang suka berbicara kotor. Hadis ini ada di buku Mulia dalam Masalah, ada di Syarah Aqidah itu ada. Prinsip Dasar Islam juga ada. Itu buku yang dipegang itu ada itu. Ya, untuk buka halaman 244. 244. Jika Nabi, tidak ada sesuatu yang paling berat dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat melainkan akhlak yang mulia. Dan semuanya Allah benci kepada orang yang suka berbicara kotor. Banyak orang muslim kalau berbicara kotor, kalimat yang keluar kadang-kadang kebun binatang. Hatta kepada istrinya, kepada anaknya. Anaknya nakal dikit, keluar kebun binatang. Ya boleh. Dia mesti dengan kalimat-kalimat yang baik. Kalau suatu waktu karena emosinya terlepas kalimat itu, dia istighfar minta ampun kepada Allah. Tapi kalau rutinitas seperti itu, enggak boleh dalam Islam. Rutinitas. Setiap istrinya salah, keluar kalimat yang jelek, bahkan menghina. Dalam Islam enggak boleh seorang muslim menghina istrinya. Enggak boleh. Bahkan dia harus mu'asyarah bil ma'ruf, kata Nabi. Dan Quran juga menyebutkan demikian, wa'asyiruhunna bil ma'ruf. Fa'in karihtumuhunna fa'asa an taqrahu syai'an wa yaj'al Allah fihi khairan katsira. Dalam kalian bergaul dengan istri-istri kalian dengan cara yang baik. Apabila ada satu dari sifat dia yang kalian tidak sukai, Allah jadikan padanya kebaikan yang banyak, kata Allah. Dalam surah An-Nisa ayat 19. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa'in karihtumuhunna fa'asa an taqrahu syai'an wa yaj'al Allah fihi khairan katsira. Dalam kalian bergaul dengan istri-istri kalian dengan akhlak yang mulia. Kalau ada satu dari sifat istri, gak mungkin istri juga sempurna. Sama, gak mungkin juga semua suami sempurna. Ada yang tidak sebab Allah jadikan padanya kebaikan yang banyak. Makanya dia harus sabar. Dan sabar menghadapi istri itu. Jadi harus tunjukkan kepada akhlak yang mulia. Maka kadang-kadang seorang suami karena dia merasa bahwa dia memberikan nafkah, dia mencari nafkah, kemudian dia kasih besar. Dan kadang-kadang dia merasa berpuasa. Kemudian dia menghinakan istrinya. Tidak boleh dalam Islam. Justru dia harus muliakan. Karena Allah telah muliakan para wanita. Nabi telah muliakan para wanita. Dia harus dimuliakan. Ini akhlak Islam. Jadi akhlak yang mulia ini adalah bagian dari amal saleh yang dapat menambah keimanan dan memiliki bobot yang berat dalam timbangan. Dan pemiliknya sangat dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah SAW. Dan akhlak yang mulia, akhlak yang baik, salah satu penyebab seseorang masuk ke dalam surga. Makanya yang paling berat timbangan yang dari kiamat, akhlak yang mulia. Bahkan Nabi pernah menyebutkan dalam hadis, Nabi bersabda, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinakum akhlaqa. Kata Nabi, sesungguhnya di antara yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat majlisnya dariku di hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi. Sahabat Jabir. Hadis ini mempunyai beberapa syawahid. Dia dihasilkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang kedua. Jadi orang yang paling cintai, orang yang paling dekat kedudukannya di sisi Rasulullah pada hari kiamat, orang yang paling baik akhlaknya. Kalau seorang itu baik akhlaknya, maka dia dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kemudian ikhwan fil din, jazakumullah. Yang juga diperhatikan bahwa yang paling banyak masukkan manusia ke surga dua. Yang paling banyak masukkan manusia ke neraka juga dua. Nabi pernah ditanya tentang apa yang paling banyak masukkan manusia ke surga? Nabi menjawab taqwallah wa husnul khuluq. Yang paling banyak masukkan manusia ke surga dua, yaitu takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian Nabi ditanya tentang yang paling banyak masukkan manusia ke neraka. Nabi jawab juga dua. Al-fam wal-farid. Mulut dan kemaluan. Jadi yang paling banyak memasukkan manusia ke surga, dua. Yaitu takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka, juga dua. Mulut dan kemaluan. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Bukhari dalam kitabnya Al-Mufrad, Ibnu Majah, Ahmad, Ibnu Hibban, Hakim dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih gharib dari sahabat Abu Hurairah. Jadi yang paling banyak masuk ke manusia ke surga dua. Pertama takwa kepada Allah. Kalau kita bicara soal takwa, ya takwa itu melaksanakan perintah Allah menjauhkan larangannya. Yang paling asas dalam takwa ini mentauhidkan Allah. Takwa ini yang paling asas mentauhidkan Allah. Itu yang paling banyak masuk ke manusia ke surga. Jadi kalau sering orang sebutkan bertakwalah kepada Allah, takwa kepada Allah, ini perlu dijabarkan. Perlu dijabarkan dan harus dijabarkan. Apalagi dalam khutbah Jumat sering khatib mengatakan ittaqullah, ausikum wa iyyaka bittaqullah faqad faza almuttaqun, sering itu khatib menyebutkan takwa kepada Allah. Tapi enggak dijabarkan. Ya, sehingga umat tidak tahu apa takwa itu. Apa takwa itu? Jadi, takwa itu dia wajib melaksanakan perintah Allah menjauhkan larangannya. Dan asasnya adalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu takwa. Kemudian husnul khuluq. Yang paling banyak masukkan manusia ke surga, akhlak yang mulia. Dia baik akhlaknya kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada para sahabat, kepada para ulama, kepada orang tua, kepada istri, kepada anak, kepada tetangga, kepada manusia. Dia punya akhlak yang mulia. Dia harus tunjukkan akhlaknya. Bagaimana hubungan dia dengan Allah, dengan Rasulnya, dengan keluarganya. Itu tunjukkan. Makanya saya sebutkan, setiap penuntut ilmu, orang-orang yang menuntut ilmu, dia harus punya akhlak. Maka saya tulis buku khusus tentang itu. Karena banyaknya penuntut ilmu yang kurang adabnya. Saya tulis buku Adab dan Akhlak Penuntut Ilmu. Itu judulnya. Adab dan Akhlak Penuntut Ilmu. Itu saya jelaskan bagaimana adab dan akhlak menuntut ilmu itu. Banyak orang menuntut ilmu bertahun-tahun tapi enggak punya adab, enggak punya akhlak. Nah, kan enggak ada orang yang senangnya ikut daurah, berkali-kali ikut daurah tapi akhlaknya dia tidak baik. Maka tunjukkan akhlaknya. Karena penting dalam Islam. Bahkan orang tertarik dengan Islam dengan akhlak yang mulia. Cuma kadang ada orang yang tunjukkan akhlaknya baik kepada orang lain, kepada istrinya kasar. Dia senyum kepada temannya, bahkan senyum kepada orang kafir, kepada istrinya bengis. Ini tidak punya akhlak orang seperti ini. Kepada orang lain, masya Allah baiknya, bahkan traktir makan sama istrinya bakhil, pelit, kikir, kedekut. Tidak ngasih duit sama sekali. Sama orang lain traktir. Habis 100 ribu mungkin jutaan buat teman-temannya. Aku istri. Dipegang begini. Bakhil, pelit, kikir, kedekut. Sama anaknya juga. Ini tidak punya akhlaknya. Mesti dikari. Apa yang diperlukan dia terbuka tangannya. Orang lain juga kepada teman-temannya dia baik, kepada ibunya minta uang, waduh susahnya luar biasa. Alasannya mungkin ratusan alasan. Tidak diberikan. Soal ibunya membutuhkan, orang lain membutuhkan. Ini akhlak yang tidak baik. Jadi maka tunjukkan akhlak yang mulia. Kemudian Nabi ditanya, ini salah satu contoh dari akhlak, masih banyak akhlak itu yang penting. Itu diantaranya masih sebagian orang dia tidak baik lah kepada keluarganya terutama. Apalagi nanti kita bicara soal tetangga, kalau kita di Indonesia itu tetangga-tetangga yang sama-sama muslim juga kurang diperhatikan. Kemudian yang paling banyak masuk ke manusia ke neraka, mulut. Jadi mulut ini dari perkataan yang dusta, bohong, riba, membicarakan aib orang lain, kemudian juga memfitnah, menuduh, atau yang lainnya dari mulut ini. Lagi berkata sama Allah dengan cara yang tidak benar. Dia bersifat sama Allah dengan sifat-sifat yang tidak benar. Juga dari mulut. Kemudian kemaluan. Kemaluan, apakah dia dengan onani, dengan dia berzina, atau dia masturbasi, atau dia homo. Ini semua disebabkan kemaluan. Dan ini semuanya memasukkan manusia ke dalam neraka. Karena yang paling banyak dosa itu mulut. Kata Nabi, aktsaru khataya ibni Adam fi lisani. Kata Nabi, kesalahan anak Adam yang paling banyak itu di lisannya. Yang paling banyak kesalahan anak Adam di lisannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi suruh jaga. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik, berkata yang benar atau diam. Berkata yang baik, benar atau diam. Dan dalam masalah ini juga, masalah mulut ini, ada dua kesalahan yang fatal. Dia berbicara yang tidak baik, atau diam dari kemungkaran yang wajib dia tegur. Ada berbicara kadang-kadang dia berbicara terus, dia tidak baik. Kemudian diingatkan, barang saya beriman kepada Allah, hendaklah dia berkata baik atau diam. Dia tidak bisa berkata baik, ya diam. Karena ada pengungkaran yang dia wajib tegur, dia diam, dia berdosa. Maka sebagian orang mengatakan, orang yang diam dari menegur sesuatu yang harus dia ingkari, maka dia syaitan akhras. Setan yang bisu. Kata ulama, setan yang bisu. Pemungkaran ada, tapi dia diam. Dia wajib menegur pemungkaran itu. Yang dia mampu untuk menegur. Makanya Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga yang lainnya, Nabi bersabda, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastadir fa bi lisanihi, fa in lam yastadir fa bi qalbihi, wa dhalika adhaful iman." Barang siapa yang melihat kemungkaran, dari ya Rabb dengan tangannya. Kalau enggak sanggup, biar Rabb dengan lisannya. Kalau enggak sanggup, biar Rabb dengan hatinya, dan itu sudah lemah iman. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Jadi, kafan bidin atallah, mulut ini tetap harus berkata yang baik atau diam. Bahkan Nabi SAW dalam hadis Mu'ad bin Jabal yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi pernah menyebutkan tentang amal-amal yang banyak masukkan manusia ke surga dan menjauhkan manusia dari api neraka. Masukkan ke surga, bukan neraka. Kami sebutkan tentang rukun iman. Ya, sholat, puasa, syahadat, bersyahadat dalam bicara orang Islam. Sholat, puasa, zakat, haji. Kemudian selain itu Nabi sebutkan tentang amal-amal sunnah. Ya, terakhir sholat malam. Kemudian juga Nabi menyebutkan tentang sodakoh, banyakkan sodakoh. Setelah itu Nabi sebutkan tentang puncaknya dari agama ini, yaitu jihad. Nabi sebutkan tiangnya adalah sholat. Setelah itu Nabi, yang dapat mengekang semuanya, artinya sudah dilaksanakan nih, yang dapat mengekang semuanya, yang bisa masukkan ke surga, kata Nabi, jaga ini. Sampai Muhammad bertanya, Rasulullah, wahai kubun nasa ala wujuhim au ala manakhirihim illa hasa'il wasinzin. Kata dia, apakah manusia ini akan di ini dimasukkan ke neraka dengan sebab lisannya? Kata Nabi, wahai kubun nasa finnari ala wujuhim au ala manakhir illa hasa'il wasinzin. Bukan manusia, bukankah manusia itu diseret kepalanya atau hidungnya diseret dimasukkan ke neraka dengan sebab lisannya? Meskipun dia sholat malam, meskipun dia rajin puasa, meskipun dia rajin sedekah, meskipun dia ikut jihad, tapi misalnya yang dijaga akan membawa dia ke neraka. Maka yang mengatakan ini, kata Rasulullah, hadis riwayat Tirmidzi dan yang lainnya. Jadi, orang gede dan sepuluh, kalau Nabi katakan demikian, itu benar. Al-Fan wal-Faris. Bahkan pernah ada terjadi di zaman dulu, Nabi ceritakan kepada para sahabat dalam hadis yang sahih. Ada dua orang yang satu rajin ibadah, sholatnya masya Allah segala macam. Yang satu sebagai manusia dia lalai dan suka berbuat maksiat. Yang rajin ibadah sering lembur. Dia katakan biarkan aku dengan Allah. Aku kalau berbuat dosa aku minta ampun kepada Allah. Jadi Nabi cerita zaman dulu ini sebelum Nabi Muhammad SAW. Ditegur lagi. Dia bilang, biarkan aku dengan Allah. Akhirnya si ahli ibadah ini enggak kuat ngadepin orang ini. Dia menghukumi, nah ini enggak boleh. Dia ibadah ini luar biasa, dia tidak akan semua perbuatan sama maksiat. Tapi dia mengatakan, dia menghukumi, kalau begitu, kata dia, karena dia berdosa, minta ampun, dosa, minta ampun, dosa, minta ampun. Karena dia kesal ini, si ahli ibadah ini, sampai dia terucap kalimat. Dari lisan ini, kalau gitu Allah tidak akan mengampuni dosa kamu. Kemudian apa? Di hari kiamat, kata Rasulullah SAW, dikumpulkan. Kata Allah kepada yang mengatakan demikian kepada ahli ibadah, siapa yang mengatakan kepada engkau bahwa aku tidak mengampuni dosa si fulan? Dia tidak bisa jawab. Karena melalui Allah. Karena hak mengampuni dan tidak itu hak Allah. Tapi si manusia ini melalui Allah. Apa kata Allah? Aku ampuni dosa orang yang berbuat maksiat, aku hapuskan amal kamu, dimasukkan neraka orang itu. Kata Nabi, dengan satu kalimat dia ucapkan itu, dihancurkan dunia dan akhiratnya, kata Rasulullah. Dengan satu kalimat dihancurkan dunia dan akhiratnya. Gak boleh kita katakan, oh, orang itu gak mungkin diampuni oleh Allah. Dari mana? Gak boleh menghukumi orang. Sama seperti orang yang rajin ibadah, dia sholat lima waktu, sholat malam, puasa, dia ada sholat, dari mana kita tahu dia ada sholat? Kita tidak tahu akhir kehidupan seseorang. Tidak boleh menyaksikan. Kalau kita katakan dia ada ciri-ciri orang soleh, mudahnya dia jadi orang soleh, boleh, tidak apa-apa. Tapi mengatakan dia ada soleh, dari mana? Makanya, di Sahih Bukhari disebutkan tidak boleh orang mengatakan bulan syahid, bulan itu syahid. Asyahid bulan, asyahid bulan, syahid bulan. Tidak boleh. Kalau syahid, masuk surga. Dari mana dia katakan bulan syahid dan masuk surga, dari mana? Tidak ada seorang pun dari ulama menyebutkan para sahabat itu syuhada. Kecuali yang betul-betul mari di medan perang. Dan Nabi sebutkan tentang syuhada Uhud. Tapi Umar bin Khattab. Tidak disebutkan. Syahid Umar. Syahid Utsman. Syahid Ali. Tidak disebutkan. Padahal terbunuh semuanya mati. Radiyallahu anhu ajma'in. Jadi dalam masalahnya hati-hati. Dan perangnya orang itu juga kita tidak jelas. Sama karena pimpinannya kelompoknya. Dia akan syahid. Jadi lisan ini ada. Lisan itu berbahaya. Dan juga kemaluan harus kita jaga. Kemudian yang paling penting, Alhamdulillah, bahwa Al-Sunnah ini juga menganjurkan kita berbuat baik kepada keluarga. Antum lihat ayatnya dalam surah An-Nisa ayat 36 surah An-Nisa surah yang keempat ayat 36. Tolong dibaca ayatnya dan tolong dibaca artinya. Ani. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 36, "Wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'a. Wa bil walidayni ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari dzil junub was sahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura." Beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu. Janganlah kamu berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada sanak kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, teman sejawat, dan orang yang dalam perjalanan, dan apa yang kalian miliki dari hamba sahaya. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang angkuh dan sombong. Di dalam ayat ini, Allah memerintahkan kita untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Dalam surah An-Nisa 36 ini, beribadah kepada Allah saja, dan tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu. Disuruh kita berbuat baik kepada semua orang tua. Ini wajib. Berbuat baik kepada orang tua. Kita harus betul-betul membantu orang tua. Menolong orang tua. Berbakti kepada orang tua. Dan yang lainnya. Kemudian kepada sanak kerabat. Sanak kerabat. Kita dahulukan daripada orang lain. Saudara kita, kakak kita, adik kita. Kalau dia adalah saudara kita, kita harus berbuat baik. Dengan lisan kita, dengan harta kita, anak-anak yatim, orang miskin, tetangga yang dekat, tetangga, itu perhatikan, ada tetangga yang mempunyai satu hak, hak tetangga cuma satu, orang kafir, kita berbuat baik, karena dia tetangga kita, ada yang punya hak dua, yaitu muslim, dia hak tetangga dan hak muslim, ada yang punya hak tiga, yaitu tetangga kita yang merupakan sanak kerabat kita. Jadi dia punya hak tetangga, hak muslim, hak kerabat. Tiga hak, itu harus kita penuhi. Jadi tetangga yang dekat, tapi kalau kita lihat yang terjadi di mana-mana, kalau dia punya saudara tinggalnya dekat dia, justru yang sering ribut dengan saudaranya. Kalau tinggal jauh, kangen, rindu. Tapi kalau dekat, musuhan terus. Padahal ini tiga hak yang harus dipenuhi, tidak terpenuhi. Kadang-kadang dia lebih baik berbuat baik kepada orang lain daripada saudaranya yang merupakan tetangganya dia sendiri. Tetangga dia yang merupakan saudaranya dia sendiri. Di dalam Islam dia wajib untuk berbuat baik kepada anak kerabatnya, familinya. Harus didahulukan daripada orang lain. Kemudian anak-anak yatim, orang-orang miskin. Kemudian juga kepada tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Kemudian juga teman-teman yang dekat dengan kita dan orang yang dalam perjalanan dan hamba sahaya. Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong. Jadi ini akhlak yang harus kita perhatikan. Dan kita mempunyai akhlak yang mulia, berbuat baik dengan orang tua, dengan akhlak yang paling baik dengan orang tua, dengan perkataan yang lemah lembut. Gak boleh sekali-kali ada seorang anak berkata kepada orang tuanya dengan perkataan yang kasar, menghardik, menengking, atau mengatakan orang tua kolot, bodoh, ketinggalan zaman, kuno, apalagi yang lain, yang sering terlontar dari seorang anak. Kadang merasa udah kuliah, sudah sekolah, dapat jabatan, dapat gaji yang besar, apalagi sudah keluar negeri. Orang tuanya, bapak, ibu ini kolot, ketinggalan zaman. Dan yang lainnya, kampungan apa sudah, kalimat-kalimat yang tidak baiknya boleh. Berkata kepada orang tua beda dengan perkataan kita kepada teman kita, saudara kita, dan yang lainnya. Perkataan yang mulia, menghardik tidak boleh. Itu lihat ayatnya di dalam surah Al-Isra, surah 17, di ayat 23 dan ayat 24. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Allah telah mewajibkan, tidak boleh kamu beribadah bukan hanya kepada Allah saja, dan janganlah kamu berbuat baik kepada kedua orang tua. Apabila keduanya sudah tua, artinya sudah berumur lanjut, berada di sisimu, atau salah satu dari keduanya berada di sisimu, atau kedua-duanya, maka jangan sekali-kali kamu mengatakan, walatan harhuma, jangan kamu tengking, jangan kamu hardik, jangan kamu gentak dia, jangan di berkata yang kasar, atau juga menghardik dengan memukul meja, atau banting pintu, atau menyentak kaki, tidak boleh. Waqul lahumma qawlan karima, dan katakan kepada keduanya dengan perkataan yang mulia. Waqfid lahumma janaha adh-dhulli min ar-rahmah, dan rendahkanlah sayapmu dengan menghinakan dan kasih sayang kepada kedua orang tuamu. Dan ucapkanlah, waqur rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira, ya Allah, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya mendidik aku semasa kecil. Jadi orang kecil, Alhamdulillah, ini orang tua wajib kita hormati, kita muliakan, dan kita berbuat baik kepada orang tua. Dan ini kesempatan, jalan menuju surga. Makanya dosa besar yang paling besar, yaitu setelah syirik, durhaka kepada orang tua. Makanya sekarang itu durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua ini akan menyebabkan orang itu hidupnya tidak barokah. Maka banyak orang-orang yang dia kaya raya, tapi tidak barokah hidupnya. Karena kurang ajar orang tuanya. Dia menghardik orang tuanya. Banyak orang yang kasar dengan orang tuanya, itu langsung dibalas. Dibalas. Dibalas di dunia, dan juga dibalas di akhirat. Atau banyak anak-anak yang dia durhaka orang tuanya, dibalas oleh Allah SWT. Jadi yang cepat dosa itu dibalas, kata Nabi, babani muajjalani di dunia ma yadakhiruhu fil akhirah al-baghyu wal-uquq. Kata Nabi, ada dua dosa yang Allah akan segerakan azabnya di dunia, dan juga Allah akan simpan nanti di akhirat azabnya. Al-baghyu, berbuat zalim, wal-uquq, dan durhaka pada kedua orang tua. Itu dua dosa yang akan dicepatkan di dunia, dan juga akan diazab di akhirat. Makanya orang yang baghyu, zalim kepada orang lain, dan juga uquq, durhaka kepada orang tua, itu akan dicepatkan azabnya. Makanya seorang muslim berusaha bagaimana dia berbuat baik kepada orang tuanya, dan berakhlak yang mulia kepada orang tuanya. Kita ini harus karim dengan orang tua. Orang tua banyak butuh pada kita. Meskipun ada dia sudah punya harta, tetap aja dia butuh pada anaknya. Dan kita balas pun orang tua, kita harus punya gaji kita, kita berikan semuanya kepada orang tua, belum bisa membalas kebaikannya. Belum bisa. Dan antum umpamanya ada rezeki yang diberikan kepada orang tua, itu tidak akan berkurang harta antum. Jadi perhatikan, jangan berkurang. Akan Allah tambah. Karena sedekah secara umum saja, sedekah secara umum, harta kita enggak kurang, apalagi kepada orang tua yang mendidik kita. Maka Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, "Ma naqasat malun min sadaqatin." Ma naqasat malun, kata Nabi. Tidak akan kurang harta dengan sebuah sedekah. وَمَا تَوَاضَعَ عَبْدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا. Dan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Muslim, awalnya hadis itu مَا نَقَصَتْ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ, tidak akan berkurang harta dengan sebuah sedekah. وَمَا تَوَاضَعَ عَبْدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ, dan tidaklah seorang tawadhu karena Allah, Allah akan angkat derajatnya. وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا, dan tidaklah Allah menambah seseorang dengan sebab dia memaafkan, maka Allah tambahkan dia mulia. Orang salah, dia maafkan, Allah tambahkan dia mulia. Hadis sahih Muslim. Jadi akan kurang harta dengan sebab sedekah, lagi tidak kurangkan kepada orang tua. Sekarang saya ambil contoh, kalau kita memberikan sedekah kepada orang miskin, keyakinan kita kepada Allah diganti atau tidak? Diganti. Wa ma anfaqtu min syai'in fa huwa yughliqu, apa yang mau infakkan akan diganti. Ini bukan orang miskin, anak yatim, kepada anak kerabat, apa ini orang tua yang kita berikan, akan diganti oleh Allah SWT. Bahkan dengan kita berbuat baik kepada sanak famili kita dan kepada orang tua kita, harta kita dibukakan oleh Allah, dilapangkan, umur kita dipanjangkan. Dalam hadis yang sahih dari Imam Bukhari dan Muslim, yang bersabda, "Man ahabba yusqa lahu fi rizqihi wa yunsa'a fi athari falyasir rahimah." Barang siapa yang senang diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung satu rahim. Menyambung satu rahim bukan sekedar datang saja. Tapi kita satu rahim, apa yang dia perlu? Kalau anaknya dia putus sekolah, kita sekolahkan dengan harta kita. Dia miskin enggak punya, kita berikan. Apa yang lagi yang kita bisa bantu? Dia pinjam, kita berikan pinjaman. Pinjam yang kita pinjam kepada dia, setiap pinjaman itu sedekah, kata Nabi SAW. Setiap pinjaman itu sedekah. Sampai diganti. Sampai diganti. Dan pasti banyak lagi yang lain. Sekarang kalau orang tua, lebih lagi. Kalau pada sang famili akan diganti oleh Allah dengan ganjaran yang besar, apalagi dengan orang tua. Orang tua kita. Makanya itu diperhatikan. Kita harus kerim. Makanya Nabi bersabda, "Inna Allaha karimun yuhibbul karam wa ma'ali al-akhlaq wa yubghidu sifsafaha." Sesungguhnya Allah itu Maha Pemurah. Allah itu karim, menyukai kedermawanan. Ini akhlak yang mulia, dermawan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyukai kepada akhlak yang mulia, serta membenci akhlak yang rendah dan akhlak yang hina. Hadis hasan diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari sahabat Sahal bin Sa'ad. Jadi kerim, ini orang-orang Arab itu kerim. Makanya Nabi datang itu membenarkan tentang itu kerim. Kerim. Para Nabi semuanya kerim. Bahkan kepada kamu yang tidak dikenal pun kerim. Itu dia, dalam Al-Quran tentang Ibrahim alaihissalam. Tamunya malaikat berupa manusia, tidak kenal Nabi Ibrahim. Datang, disuruh nunggu sebentar, kemudian datang dengan ijrin samin. Ejer anak kambing yang gemuk, dipotong, dibakar, disuruh makan. Malaikat nggak makan, malaikat nggak makan, malaikat nggak minum. Malaikat dikasihnya sentuh sama sekali, takut Nabi Ibrahim. Nah, kemudian jelaskan oleh malaikat bahwa kami adalah malaikat membawa kabar gembira kepada engkau. Malaikat tidak makan, dia hanya bertasbih kepada Allah, tasbih siang dan malam. Nah, kalau malaikat, makhluknya Allah tidak makan, Allah sendiri tidak makan, tidak minum. Allah sendiri tidak ngantuk dan tidak tidur selama-lamanya. Jadi, kita kembali. Bahwa Nabi Ibrahim saja kepada tamu yang tidak dikenal, dihormati. Apalagi tamu yang dikenal. Dihormati. Jadi Islam mengajarkan demikian. Jadi, kemudian ada pada bidin, azabullah. Bahwa akhlak yang mulia ini akan meninggikan derajat seorang di sisi Allah. Bahkan lebih mulia daripada orang-orang yang puasa derajatnya. Nabi bersabda dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Hakim dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Nabi bersabda, "Innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajat as-sha'im al-qa'im. Innal mu'min qad nabi, sungguh orang mukmin la yudriku, yaitu akan mencapai derajat bi husni khuluqihi, dengan akhlaknya yang mulia, darajat as-sha'im al-qa'im, derajatnya orang-orang yang puasa di siang hari dan salat di malam hari. Dengan akhlak yang mulia itu akan mencapai derajat orang-orang yang puasa dan juga orang-orang yang sholat malam. Kemudian juga akhlak yang mulia akan menambah umur dan menjadikan rumah menjadi makmur. Menambah umur dan menjadikan rumah itu makmur, barokah rumah itu. Nabi bersabda, husnul khuluq wa husnul jiwari ya'murani diyari wa yazidani fil a'mari. Nabi husnul khuluq, akhlak yang mulia dan bertetangga yang baik, keduanya menjadikan rumah menjadi makmur, barokah, dan juga menambah umur. Hadis hasan riwayat Ahmad dan sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian kepada din Allah, dengan kita akhlak yang mulia kepada orang tua, kepada istri, kepada anak, kepada sanak kerabat, kepada tetangga, kita punya akhlak yang mulia, dan juga kita berbuat baik kepada tetangga, ini akan menjadikan rumah tangga kita barokah dan juga akan memanjangkan umur, dengan sebab akhlak kita yang mulia. Dan Nabi SAW adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Maka dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah ahsan an-nasi khuluqa, Rasulullah orang yang paling baik akhlaknya. Itu Allah puji dalam surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad SAW berada di atas akhlak yang mulia. Jadi akhlak ini penting, ya panfitin, ya Allah. Nabi adalah orang yang paling mulia akhlaknya, sahabat adalah orang yang paling mulia akhlaknya, dan kita wajib mengikuti jejaknya para sahabat. Maka kemarin saya bahas bahwa kita wajib mengikuti pemahaman para sahabat, manhajnya para sahabat, akidahnya para sahabat, dan juga kita wajib mengikuti akhlaknya Rasulullah dan para sahabatnya. Bukan sekedar akidah saja, bukan manhaj, tapi akhlaknya. Tunjukkan akhlak yang mulia. Seorang muslim, dia tunjukkan akhlak yang mulia. Akhlaknya dia kepada Allah, akhlaknya dia kepada Rasulullah dengan ittiba. Kemudian akhlaknya dia kepada orang tua, dengan berbuat baik kepada orang tua. Akhlaknya dia kepada istrinya, dia harus baik kepada istrinya. Dan sudah saya jelaskan tadi, akhlak kepada anaknya, akhlak kepada tetangga, akhlak kepada kaum muslimin. Kemudian di antara contoh-contoh akhlak dari akhlak salafus saleh yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya yaitu ikhlas dalam menuntut ilmu dan beramal, dan mereka adalah orang yang paling takut kepada riya. Ikhlas dalam ilmu, ikhlas juga dalam beramal, dan mereka takut sekali kepada riya. Jadi kita bukan hanya menuntut ilmu, menuntut ilmu, beramal, ibadah. Ikhlas apa tidak? Jangan riya, jangan ingin dipuji oleh orang lain, jangan ingin pamer pada orang lain, jangan ingin dilihat oleh orang lain, jangan ingin didengar oleh orang lain. Itu sum'ah namanya. Kalau dengar, namanya sum'ah. Ada riya, ada sum'ah. Makanya orang-orang yang biasa riya dan sum'ah, di hari kiamat itu nanti amal itu dikecilkan oleh Allah, dihinakan amalnya. Karena dia beramal bukan karena Allah. Nabi SAW itu paling khawatir kepada sahabat. Sahabatnya orang yang khairunah sebaik-baik manusia. Nabi khawatir kepada sahabat jatuh dalam riya. Inna akhwafa ma'akhafu alaikum syirkul asgar ar-riya. Sesungguhnya yang paling aku takut sekalian, yaitu syirik kecil, yaitu riya. Takut Nabi. Kalau Nabi takut kepada sahabat riya, apalagi kita. Makanya jadi. Dan itu menyusupnya dalam hati itu sangat halus. Riya itu. Dan itu akan menghambuskan amal. Dan itu perhatikan yang paling berdina. Orang kalau sudah riya, nanti yang pertama kali dipanaskan api neraka untuk orang-orang yang riya. Dalam hadis yang sahih yang dari kaum muslim, ada tiga amal soleh Nabi sebutkan. Ini semuanya amal soleh. Tapi karena riya, maka orang itu diseret masuk neraka. Yang pertama, yaitu orang yang menuntut ilmu dan baca Al-Quran. Yang kedua, orang yang sedekah. Yang ketiga, orang yang berjihad. Ini semuanya masuk. Yang satu, dia menuntut ilmu dan baca Al-Quran. Ditanya oleh Allah kepada Kiamat, engkau menuntut ilmu dan engkau baca Quran untuk apa? Apa kata orang itu? Karena engkau ya Allah, kata Allah, bohong. Engkau menuntut ilmu dan baca Quran supaya dikatakan seorang alim atau qari, pembaca Quran yang baik suaranya. Sudah dikatakan, dan dia tidak disembahkan, disarankan di masyarakat neraka. Yang kedua, yaitu orang yang dia sedekah. Di mana aja tempat yang sedekah, yang harus sedekah, dia sedekahkan. Tapi niatnya bukan karena Allah. Ingin dipuji dia supaya dikatakan dermawan. Sudah dikatakan demikian, maka Allah tanya, apakah bagaimana engkau sedekah? Aku sedekah karena engkau ya Allah, bohong. Engkau sedekah karena dia. Diseret dimasukkan ke neraka. Yang ketiga, orang yang berjihad. Yang dia berjihadnya bukan karena Allah, tapi ingin dikatakan dia sebagai orang yang berani, atau dia sebagai pahlawan atau yang lainnya. Sudah dia nggak bisa menjawab pertanyaan Allah, diseret dimasukkan ke neraka. Itu jatuh nanti awal dipanaskan api neraka untuk tiga orang ini. Makanya kita harus ikhlas karena Allah, bakal kita beramal. Semua amal kita, apakah kita menuntut ilmu, apakah kita sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, dan yang lainnya, harus ikhlas. Sholat malam, semuanya ikhlas karena Allah SWT. Orang menuntut ilmu saja, kalau dia tujuannya untuk mendapatkan uang, mendapatkan dunia, dia akan mencium aroma surga. Dan hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhu Allah, la ya'lamuhu illa li yusiba bihi 'aradun min ad-dunya lam yata'affa jannati yawm al-qiyamah. Barang siapa yang menuntut ilmu yang mesti dilakukan semata-mata karena Allah, tapi dia menuntut ilmu untuk mendapatkan bagian dari dunia, maka di hari kiamat dia tidak akan mencium aroma surga. Hadis sahih, disebutkan oleh Syekh Al-Albani, sahih jami' sahih. Jadi Ikhwanuddin, azakumullah, ikhlas ini penting. Ya, kalau kita bicara soal akhlak-akhlak, yang pertama ikhlas dulu. Ini akhlak yang mulia, ikhlas. Yang ini berkaitan dengan amal hati. Amal hati, harus ikhlas karena Allah SWT dan jauhkan segala macam bentuk riya. Dia tawakal kepada Allah, dia ibadah kepada Allah, dia mentauhidkan Allah dengan ikhlas. Kemudian yang contoh yang lain, di antara akhlak salafus saleh, jujur dalam segala hal dan menjauhkan dusta. Jujur dalam segala hal dan menjauhkan dusta. Di dalam Islam, bohong itu tercela, bohong itu. Bohong itu tercela. Dan juga akan membawa kepada kejelekan dan keburukan. Nabi seumur hidupnya tidak pernah bohong. Nabi seumur hidupnya. Orang yang jujur. Abu Bakar juga demikian, jujur. Dan membenarkan dakwah Nabi. Maka Nabi SAW dalam hadis yang sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari, Muslim dan yang lainnya dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi berkata, "Alaikum bisidqi. Fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah. Wa la yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuqab'a ila Allah as-siddiqa. Wa iyyakum wal-kadhiba fa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur wa inna al-fujura yahdi ila an-nar. Wa la yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuqab'a ila Allah kadhaba." Kata Nabi SAW, hendaklah kalian selalu jujur dan berkata benar. Karena semuanya berkata benar dan jujur itu akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan. Dan kebaikan-kebaikan akan membawa ke surga. Dan senantiasa seorang berkata benar dan jujur, maka Allah akan tulis dia termasuk orang yang jujur. Dan jauhkan dari kalian dari dusta, dari bohong. Karena dusta dan bohong itu akan membawa kepada kejelekan dan keburukan. Dan kejelekan dan keburukan akan membawa ke neraka. Dan tetaplah seorang selalu berbohong, selalu dia berdusta. Maka akan ditulis oleh Allah termasuk seorang tukang dusta, tukang bohong. Hadis sahih dari Imam Ahmad, Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Jadi jujur, ini akhlak Islam. Dan ini punya kaitan yang sangat erat dengan iman. Kalau dia orang yang beriman, kalau dia orang yang bertauhid kepada Allah, dia harus jujur dalam perkataannya. Dan para sahabat orang jujur. Orang-orang yang benar. Makanya Allah menyuruh kita bersama orang yang jujur. وَقُنُوا مَا صَجَقِينَ. Dalam kali bersama orang-orang yang jujur. Saya boleh jujur kepada ulama, ahli tafsir, para sahabat. wa kunu ma as-sadiqin. Dalam hal bersama orang-orang yang jujur. Siapa yang jujur? Itu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian juga di antara akhlak yang mulia, akhlak fiddin, taqwallah, yaitu bersungguh-sungguh dalam menunaikan amanah dan tidak khianat. Sungguh-sungguh dalam menunaikan amanah dan tidak khianat. Jadi amanah yang Allah bebankan kepada kita, itu laksanakan. Yang berupa agama ini yang pertama kali amanah, yang tidak khianat kepada Allah Rasulnya. Amanah ini agama yang Allah wajibkan kepada kita, berpegang kepada agama Islam ini, maka laksanakan agama ini. Mengaji amanah dalam bentuk kedudukan, jabatan, pekerjaan, atau dia tugaskan sebagai apa, dia harus amanah, tidak boleh khianat. Atau juga diamanahkan berupa uang, dia harus amanah, tidak boleh dia khianat. Nabi itu Al-Amin. Nabi Al-Amin. Atau orang-orang kafir tetap menyebutkan Nabi sebagai Al-Amin. Meskipun mereka tidak terima dakwahnya. Dititipkan barang-barang. Padahal orang yang menitipkan barang ini mau membunuh Nabi. Nabi hijrah dikembalikan Ali, sampaikan ini, barang-barang ini kepada mereka. Aman. Kalau orang, oh ini orang sudah berbuat jahat kepada saya ambil aja barangnya. Nabi ini dikembalikan harta kepada orang kafir, dikembalikan barang itu. Itu amanah. Bahwa di sini munafik itu khianat. Ini akhlak yang mulia. Kemudian juga di antara akhlak yang mulia kepada fiddin dan Allah, yaitu tawadhu. Rendah hati, tidak sombong. Tawadhu. Itu termasuk akhlak yang mulia. Dan orang kalau tawadhu, meskipun dia punya kedudukan, meskipun punya pangkat, meskipun dia kaya, tapi dia tawadhu. Tidak sombong. Itu orang yang mulia. Dan Allah akan angkat derajatnya. Wa ma tawadhu lillahi illa rafa'ahu Allah. Dan tidaklah seorang tawadhu, dia merendahkan hatinya karena Allah, melainkan Allah akan angkat derajatnya. Kemudian di antara akhlak yang mulia itu banyak bertaubat, banyak istighfar, minta ampun kepada Allah baik siang maupun malam. Seorang muslim itu dan muslimah dia wajib untuk selalu bertaubat, istighfar kepada Allah. Nabi aja setiap hari istighfar dan taubat 100 kali. Dan taubat ini wajib hukumnya. Dan kita diperintahkan istighfar. Waktu yang terbaik untuk istighfar di waktu sahur. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Jadi waktu sahur mereka istighfar minta ampun kepada Allah. Kemudian taubat, Allah berfirman wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dalam surah An-Nur, bertaubat kalian semuanya wahai orang beriman agar kalian menjadi orang-orang yang sukses, yang bahagia, yang beruntung. Bahkan dalam surah At-Tahrim, surah 66 ayat 8, ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang ikhlas, taubat yang jujur, taubat yang benar. Taubat yang tidak diulang lagi perbuatan dosa. Itu yang namanya nasuha. Meskipun banyak perkataan ahli tafsir tentang kalimat nasuha ini. Tapi bukan nama orang. Di Indonesia itu banyak juga dongeng-dongeng ustaz-ustaz itu nasuha namanya orang. Karena tidak pernah baca kitab tafsir di ustaznya. Jadi nasuha itu artinya taubat yang ikhlas, taubat yang jujur, taubat yang benar. Bukan taubatlah seperti si nasuha itu. Jadi kan masih ustaznya emang gak pernah baca kitab tafsir. Jadi gak tahu maksudnya taubat yang ikhlas. Kita lebih banyak pendapat. Tapi dia lebih kita disuruh taubat. Istighfar, kita minta ampun kepada Allah tentang masa yang lalu. Taubat untuk masa yang akan datang. Itu disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat dalam surah Al-Hud ayat 3. Dan juga di dalam tafsir Taisir Karimur Rahman di tafsir Kalamil Mannan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Sa'di dan juga yang lainnya. Jadi disuruh kita banyak bertaubat. Jadi kita setiap hari banyak berdosa dan banyak berbuat maksiat. Taubat ini syaratnya 3. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Ya, taubat itu syaratnya 3. Yang pertama yaitu syarat yang pertama al-ikhlas. Al-ikhlas artinya meninggalkan perbuatan dosa. Yang kedua, an-nadam, menyesal. Yang ketiga, al-azm, mempunyai kemauan keras untuk tidak mengulangi perbuatan dosa itu. Ini tiga syarat. Jadi yang pertama, dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin di awal-awal. Di bab yang kedua, bab taubat. Dalam Riyadhus Shalihin itu. Yang pertama, dia harus al-iqlaq. Al-iqlaq artinya meninggalkan perbuatan dosa. Yang kedua, an-nadam, menyesal. Yang ketiga, al-azm, punya kemauan keras untuk tidak mengulangi lagi perbuatan dosa itu. Kalau dia sudah berbuat dosa, dia minta ampun kepada Allah. Dan jangan mengulangi lagi, dan tidak terus menerus perbuatan dosa. Orang yang beriman, orang yang bertakwa, dia tidak terus menerus perbuatan dosa. Ini tiga. Kalau berkaitan dengan hak hamba, hamba lagi satu yang keempat. Yang sebalikan, berkaitan dengan hak hamba, umpamanya, dia pernah mencaci maki orang. Maka dia ditambah orang itu. Atau dia pernah nuduh orang. Orang itu mencuri, berapa mencuri? Atau dia nuduh orang itu berzina, berarti dia berzina. Dia minta maaf kepada orang itu. Atau dia pernah mengambil hak orang itu. Umpamanya, dia ngambil barangnya, kembalikan barang itu. Atau dia pernah minjam uang pada orang itu, dia harus kembalikan. Kalau enggak akan ditutup sampai hari kiamat. Kalau berkaitan dengan hak manusia, kalau tidak selesai di dunia, akan dituntut sampai hari kiamat. Saya ulang lagi. Kalau berkaitan dengan hak manusia, kalau tidak selesai di dunia, akan dituntut sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Tidak harus selesai. Yang berhubungan dengan hak manusia. Apakah dia memukul orang, menzalimi orang, mencaci maki orang, menuduh orang, mengambil barang orang, atau dia minjam uangnya. Harus selesai di dunia, kembalikan. Kalau enggak akan ditutup sampai hari kiamat. Pada hari kiamat, jadi lagi. Enggak ada dinar, enggak ada dirham, enggak ada dolar, enggak ada rupiah, enggak ada yen, enggak ada segala macam. Yang ada hasanah wa sayyi'ah. Kebaikan dan kejelekan. Maka akan dibayar dengan apa? Dengan kebaikan-kebaikan. Yang dengan itu orang itu akan jadi orang yang muflis sebenarnya. Bangkrut pada hari kiamat. Tadi bawa pahala sholat, puasa, zakat dan yang lainnya. Tapi dia masih ada menzalimi orang lain. Pernah menuduh orang lain, akhirnya dibayar dengan kebaikannya. Sampai kebaikannya habis, masih ada orang-orang lain yang belum dibayar. Akhirnya ditimpakan kesalahannya, kemudian diseret dimasukkan ke neraka. Itu orang yang muflis kata Rasulullah, orang yang bangkrut pada hari kiamat. Waliyatubillah nasallallahu alaihi wasallam. Jadi ini perhatikan tentang taubat, harus kita taubat kepada Allah. Dan orang muslim enggak boleh terus-menerus dalam perbuatan dosa. Allah sebutkan dalam surah Al-Imran, "Walam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Dan mereka tidak terus-menerus dalam perbuatan dosa, padahal mereka mengetahui. Untuk lihat ayatnya, dari mulai ayat 133, 134, dan 135. Ini orang-orang yang beriman dan bertakwa ini. Surah Ali Imran, ayat 133, 134, 135, Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardhi wa'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarai wad darai wal kadhibin ghayra wal 'afina lin nas wallahu yuhibbul muhsinin walladhina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru adh-dhunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Segeralah kalian menuju ampunan Allah. Segera akan menuju ampunan Rabb kalian dan surganya yang seluas langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya disuruh kita bertobat dan minta ampun kepada Allah. Dan jalannya surga seluas langit dan bumi. Yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya di saat dia senang, di saat dia susah. Tetap dia infakkan hartanya. Orang-orang yang menahan marahnya. Orang-orang yang menahan marahnya. Orang-orang yang memaafkan menegur dia. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan orang-orang yang apabila dia berbuat kekejian, anda perhatikan ini. Orang-orang yang apabila dia berbuat kekejian atau dia menzalimi diri mereka, dia ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah dan dia minta ampun kepada Allah dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali hanya Allah, dan dia tidak terus-menerus dalam perbuatan dosa dan maksiatnya. Tidak terus-menerus dalam perbuatan dosa dan maksiat. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan dia tidak terus-menerus berbuat dosa maksiat, lalu mereka mengetahui. Jadi kalau dia sudah tahu bahwa itu dosa, itu maksiat, jangan dikerjakan. Allah akan mengampuni dosa selama dia tidak terus-menerus dalam perbuatan dosa dan maksiatnya. Jadi akhlak ahlus sunnah itu, dia banyak bertobat, dia banyak istighfar, minta ampun kepada Allah, baik siang maupun malam. Dan yang terbaik, antum hafalkan sayyidul istighfar. Pagi antum baca, sore antum baca. Di samping kita baca astagfirullah, astagfirullah. Kemudian menjelang sahur itu kita baca astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astagfirullah, astagfirullah. Terus saja ulang-ulang. Minta ampun kepada Allah. Nah, kemudian pagi pada subuh, setelah kita baca zikir subuh atau zikir salat yang wajib, ya. Subhanallah 3 kali, alhamdulillah, Allahu akbar 3 kali dan yang lainnya. Yang saya sebutkan dalam buku doa dan wirid dan juga dalam buku saya Sifat Salat Nabi. Setelah itu kita baca zikir pagi. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa bika nusyur dan seterusnya. Di antaranya kita baca sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana la ahdika wa wa'dika ma sata'tu. A'udhu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Itu ada Nabi. Kalau dia baca itu dan dia betul-betul minta ampun kepada Allah, dia meninggal hari itu, dia akan diampuni dosanya oleh Allah. Kalau dia baca sore hari dan malam hari dia meninggal dunia, dia yakin dengan bacaan doa itu dan dia yakin bahwa Allah yang mengampuni dosa. Kemudian dia meninggal, akan diampuni dosanya oleh Allah. Jadi dijamin dengan surga. Makanya bacaan itu bagus untuk menghafalkan. Itu bisa baca buku saya yang pertama itu doa dan wirid, atau yang kedua zikir pagi dan petang. Untuk menghafalkan itu zikir pagi petang. Tidak mesti semuanya dibaca, bisa kali petang. Ya atas sebagiannya itu baca, tidak ada masalah. Boleh, tidak mesti semuanya. Itu di situ ada kalimat-kalimat istighfar dan minta ampun kepada Allah SWT. Kemudian, di antara akhlak ahlus sunnah lagi, bersungguh-sungguh dalam bertakwa kepada Allah dan tidak mengaku-aku sebagai orang bertakwa serta senantiasa takut kepada Allah SWT. Jadi akhlak ahlus sunnah itu dia berusaha untuk bersungguh-sungguh bertakwa kepada Allah. Kemudian juga dia tidak mengaku-ngaku dia adalah orang yang bertakwa dan dia takut kepada Allah. Dan ini semua ada dalilnya. Kenapa kita disuruh bersungguh-sungguh takwa kepada Allah? Karena Allah berfirman demikian, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian takwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan janganlah kalian mati dengan orang Islam. Itu dalam surah Al-Imran. Kemudian juga, kita tidak boleh mengaku-ngaku sebagai orang bertakwa. Menganggap diri kita bersih, suci, tidak boleh. Allah melarang demikian dalam surah An-Najm, fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian mengatakan diri kalian bersih atau suci. Allah itu tahu, a'lamu biman ittaqa wa a'lam man ittaqa. Allah yang tahu siapa yang takwa. Tidak boleh kita menganggap diri kita bersih atau suci atau yang lain itu kotor, tidak boleh. Kita menganggap bahwa kita ini masih banyak dosa, masih banyak maksiat dan yang lainnya. Sebelum saya lanjutkan, ada satu yang menarik sekali, ya. Abu Bakar As-Siddiq itu orang yang dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga. Pasti sudah surga. Kenapa? Rasulullah menyebutkan demikian. Allah abadikan di dalam Al-Quran. Tapi ketika Abu Bakar bertanya Rasulullah, ajarkan kepada saya satu doa yang saya baca dalam sholat. Satu doa yang dibaca dalam sholat. Padahal ini jelas ahli surga. Sholat-sholatnya 5 waktu selamanya, jangan tanya. Bagi hartanya, diinfakkan buat sesudahnya. Tapi tetap diajarkan Nabi apa? Dan jauh dari perbuatan dosa. Jauh dari perbuatan zalim Abu Bakar ini. Sangat takut kepada Allah. Tapi Nabi ajarkan apa? Engkau baca dalam salatmu, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. Ya Allah, sesungguhnya aku menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Para Abu Bakar takut kepada Allah dan jauh dari perbuatan dosa. Nabi Adam, ya Allah, aku menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau, ya Allah. Ampuni aku, ya Allah, karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Ini bisa kita baca dalam sujud, bisa kita baca sebelum salam. Setelah kita baca tasyahud, baca salawat, kemudian setelah itu kita baca Allahumma inna a'udzubika min azab jahannam wa min azab al-qabr wa min fitnat al-mahya wa al-mamat wa min syarri fitnat al-masih al-dajjal Allahumma inna a'udzubika min al-ma'asam wa al-maghram. Kemudian kita lanjutkan Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik wa arhamni innaka antal ghafurur rahim. Itu yang minta kepada Allah. Allah yang boleh. Jadi Abu Bakar As-Siddiq meskipun sudah tinggi derajatnya sesudah Nabi SAW, tapi tetap dia menganggap diri orang yang paling takwa. Tidak, tetap takut kepada Allah SWT. Maka Nabi ajarkan dia untuk minta kepada Allah agar diampuni dosa dia. Aku telah berbuat zalim dan kezaliman yang banyak. Padahal bahkan jauh dari kezaliman. Abu Bakar itu tidak ada yang masuk ke mulutnya kecuali yang halal. Bahkan pernah ada riwayat, ada budaknya Abu Bakar membawa makanan kepada Abu Bakar sendiri. Bawa makanan. Kemudian saya itu dimakan oleh Abu Bakar. Budaknya cerita, wahai Abu Bakar, dulu saya pernah pura-pura menjadi dukun. Orang tanya, kemudian saya jawab pertanyaan orang itu. Nah, sekarang ini saya dikasih hadiah dari yang dulu perbuatan saya ini, dikasih hadiah sekarang. Itu yang kau makan. Langsung dikorek mulutnya, dimuntahkan oleh Abu Bakar. Tidak ada yang masuk kecuali yang hal dan perutnya Abu Bakar sendiri. Dikorek mulut. Sudah masuk makanannya dalam mulutnya, dalam perutnya. Dikorek semua, dimuntahkan oleh Abu Bakar sendiri. Radiyallahu anhu warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti itu. Dia takutnya kepada Allah luar biasa. Takut kepada Allah. Tidak mau makan kecuali yang halal. Apalagi yang jelas haram. Sangat dijauhkan. Kalau sekarang orang yang haram, yang syubhat dimakan juga. Makanya kadang-kadang doanya pun tidak dikabulkan oleh Allah SWT. Selanjutnya, di antara akhlak ahlus sunnah, sibuk dengan aib sendiri dan tidak sibuk dengan aib orang lain. Tidak sibuk dengan aib sendiri. Ini orang-orang yang bahagia itu orang yang sibuk dengan aibnya. Ya, kita ini banyak salah, banyak dosa. Kadang-kadang kita sibuk dengan aib orang lain. Ya, kita ini udah biasa. Kadang-kadang ghibah itu jadi makanan sehari-hari. Ketemu teman, sipulan begitu. Sampai kadang-kadang diawali, ini maaf-maaf ya. Maaf-maaf. Di awalnya maaf-maaf, diceritakan juga. Oh, yang lain senang lagi jadi tempolong. Mau dengerin tuh, ghibah. Pokoknya tegur, akhi, akuan. Jangan terus aja, cukup. Gitu. Ini gak boleh kita. Sudah. Apa manfaatnya kita ceritakan dia? Tidak ada manfaatnya. Jadi kalau memang dia salah, kita datang, kita tegur. Tapi dia tegur, tidak ada manfaatnya. Nah, terus, tidak ada nahi mungkar. Sekarang orang makan bangke, boleh apa tidak? Dalam Islam. Tidak boleh. Ini makan bangke saudaranya. Wala yaktab ba'dukum ba'da ayuhibu alukum ayyakul lahma akhihi maitan fakarihtumu. Allah dalam surah Al-Hujurat. Janganlah seorang dari kamu menggibah, membicarakan aib saudaranya. Apakah mau seorang dari kamu makan bangkai saudaranya? Tentu kamu jijik, kata Allah. Tidak boleh. Ya tidak. Oh, sekarang ini, orang ghibah itu ya bukan temannya saja, semuanya. Atau gurunya, ustaznya pun dia ghibah. Dimakan bangkainya. Tidak boleh. Hukumnya haram dalam Islam. Jadi sudah sibuk dengan aibnya. Kita ini banyak dosa, kita banyak maksiat. Kita sibukkan dari kita dengan aib kita. Bahkan kita tutupi aib seorang muslim. Dalam hadis muslim yang sahih, Nabi bersabda, wa man safara musliman safara Allah fid dunya wal akhirah. Bagian akhir hadis itu sudah saya bawakan kemarin. Hadisnya panjang. Ketika Nabi menyebutkan, man nafasa mu'min kurbatan min kurabid dunya nafasa Allah kurbatan min kurabi yawmil qiyamah. وَمَنْ يَسْرَ عَلَى مُسْلِمٍ يَسْرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَطَرَ مُسْلِمًا سَطَرَهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ والله في عون العبد ما كان عبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الجنة ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشتهم الرحمة ونزلت عليهم سكينة وذكرهم الله في من عنده ومن بطع به عمل لم يسرع به نسبه بذلك رواية مسلم dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi, barang siapa yang melapangkan kesulitan seorang mukmin, Allah akan lapangkan kesulitannya nanti pada hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan orang yang terlilit hutang, dia mudahkan, maka Allah akan mudahkan dia di dunia di akhirat. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Dan barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Dan tidaklah berkumpul satu kaum di masjid, dari masjid-masjid Allah, yang membaca Al-Quran dan dia mempelajarinya, melainkan akan dikelilingi oleh malaikat, diliputi rahmat Allah, turun ketenangan, dan juga Allah akan sebutkan dia termasuk orang-orang berada di sisinya. Dan barang siapa yang lambat amalnya, tidak dapat dikejar oleh nasabnya. Sahih dan Muslim dan lainnya. Jadi Nabi mengingatkan dalam hadis ini satu kalimat saja, wa man satara musliman satara Allah fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Makanya seorang muslim dan muslim lainnya mempunyai akhlak yang mulia, tutup aibnya, bukan diceritakan. Nah, orang yang suka menceritakan musibah orang lain, dia adalah orang yang tidak baik akhlaknya. Bahkan nanti Allah akan buka aibnya di rumahnya, kata Allah. Orang yang suka baik buka aib orang, Allah akan buka aibnya di rumahnya. Dijelekkan. Dan orang tahu apa yang dilakukan yang terjadi di rumahnya. Makanya tidak boleh kita buka aib seorang muslim. Tutup aibnya seorang muslim itu. Kita jangan menyibukkan dengan aib orang, kita sibukkan dengan aib kita, bahwa kita ini banyak dosa dan banyak maksiat. Maka ketika ada orang melaporkan kepada antum tentang fulan begini, dan kita tahu, sesungguhnya itu orang yang baik. Mungkin antum salah lihat, mungkin antum salah dengar. Apakah antum tahu sendiri? Apakah antum dengar sendiri? Kita bagaimana membela orang ini? Itu orang muslim. Kita tahu dia baik akhlaknya, baik akidahnya, baik manhajnya. Orang cerita kepada kita, antum dengar dari siapa? Dari fulan. Antum jangan cerita kepada orang lain kalau antum tidak tahu perusahaannya. Dosa. Jadi kita ingatkan dia supaya dia berhati-hati. Bukan tidak. Malah ditambah. Ini ada pulang begini. Oh, emang benar begitu dia. Dikomporin sama dia. Tambah lagi maksiatnya. Pusingnya enggak begitu. Ya saya tahu dia enggak begitu. Tutup. Dan jangan ditambah lagi perbuatan dosa itu. Kita banyak dosa. Jangan tambah lagi dosa itu. Makanya orang muslim, seorang mukmin dan mukminah, dia selalu menjaga lisannya. Dia enggak suka ghibah. Seperti yang tadi saya jelaskan itu, dia menjaga lisannya. Makanya yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah akhir, dia berkata yang benar, berkata yang baik atau dia. Jangan ghibah. Dan juga jangan dengarkan orang berbuat dosa. Depan kita, kita tegur. Kemudian di antara akhlak Ahlu Sunnah, pemalu. Ini malu adalah akhlak Islam. Nabi bersabda, inna li kulli dinin khuluqan wa khuluqul Islam al-haya. Inna li kulli dinin khuluqa wa khuluqul Islam al-haya. Kata Nabi, sesungguhnya bagi setiap agama ada akhlak. Dan akhlak Islam itu malu. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tabrani dan Ibnu Shaghir. Hadis ini hasan. Kata Nabi, setiap agama punya akhlak dan akhlak Islam itu malu. Apa yang dimaksud dengan malu? Malu adalah akhlak yang mulia yang tumbuh untuk meninggalkan perkara-perkara yang jelek, sehingga menghalangi dia dari perbuatan dosa dan maksiat, serta mencegah dia dari melalaikan kewajiban memenuhi hak orang yang mempunyai hak. Jadi malu adalah akhlak yang mulia yang tumbuh untuk meninggalkan perkara-perkara yang jelek, sehingga menghalangi dia dari perbuatan dosa dan maksiat, serta mencegah dia dari melalaikan kewajiban memenuhi hak orang yang mempunyai hak. Itu yang kita malu. Jadi malu ini akhlak yang tumbuh untuk meninggalkan perkara yang jelek. Sehingga menangis dia di perbuatan dasar maksiat. Dia malu untuk perduaan dengan wanita yang bukan mahramnya, pacaran. Dia malu mengambil hak orang lain. Dia malu kalau dia tidak sholat. Dia malu kalau dia melihat gambar-gambar yang porno. Malu dia, karena ini maksiat. Jadi malu itu akhlak yang timbul yang dapat mencegah orang untuk berbuat dosa dan maksiat. Itu malu. Itu haya. Dan Nabi adalah orang yang paling pemalu. Nabi Muhammad SAW. Itu malu. Yang perempuan malu, dia terbuka auratnya, malu dia. Ini malu dalam posisi yang benar. Dia malu. Malu dia berjalan berdoa dengan laki-laki yang lain. Itu malu. Malu dia. Dia tidak mau dekat dengan laki-laki. Kalau berkumpul dengan laki-laki, tidak mau. Malu dia. Karena berdosa. Berkumpul dengan laki-laki. Dan saya, malam waktu hari pertama, saya jelaskan bagaimana kisahnya Allah abadikan dalam Al-Quran. Dua orang wanita yang bapaknya sudah tua. Yang dalam daftar terakhir disebutkan bahwa itu Syu'aib itu tidak benar. Riwayat yang mengatakan itu tidak benar. Dia perlu air di tengah padang pasir. Tidak punya air orang tuanya. Dan tidak mampu orang tuanya juga untuk menimba. Dua perempuan ini melihat kerumunan laki-laki sedang mengambil air menimba. Tidak langsung di situ ikut. Tidak. Dia menjauh dari laki-laki. Sampai Nabi Musa SAW melihat wanita ini ditawarkan. Apa yang kalian kandati? Orang tua saya tua. Disebut wanita ini. Kenapa saya keluar? Kalau orang tua saya tua. Karena air perempuan sering keluar rumah itu tidak baik. Dalam Islam. Disebutkan bahwa orang tua saya tua. Tidak mampu untuk mengambil air. Akhirnya Nabi Musa mengambilkan air. Menolong orang. Dikasih. Diantarkan ke rumahnya. Itu malu. Dia malu berkerumun dengan laki-laki. Saya. Dan wanita itu lebih tinggi. Sifat malunya. Kalau sekarang dicabut malu itu. Dianggap biasa dengan laki-laki. Ngobrol dengan laki-laki, berdua dengan laki-laki, dan segala macam. Jadi ya, kenapa lu syariat Islam? Malu. Jadi malu pada tempatnya. Kita mengambil hak orang, melanggar syariat, terbuka aurat bagi wanita itu malu. Tapi kalau malu bukan pada tempatnya, dan orang sudah istilahkan malu, ini gak benar. Malu sholat berjamaah di masjid, malu. Bukan pada tempatnya. Malu menuntut ilmu. Ya bukan tempatnya malu menuntut ilmu. Malu kalau saya pakai jilbab, dia terbuka nih auratnya. Malu, nanti dibilang nenek-nenek lagi. Bukan pada tempatnya. Justru pakai jilbab wajib. Ya harus sempurna jilbabnya. Jadi malu bukan pada tempatnya. Banyak orang yang kadang-kadang bukan pada tempatnya malu. Rumah orang disediakan makanan, malu makan. Keluar rumahnya masuk, dimakan abis. Itu malu-maluin namanya. Jadi malu itu ada malu itu syariat meninggalkan perbuatan dosa maksiat. Malu sekarang kita utang orang. Umur lama enggak bayar. Malu untuk bayar, bukan waktu-waktunya, justru kita harus bayar. Bukan malu, kalau umur lama mungkin yang meninggalkannya sudah lupa kali. Tetap wajib dia harus bayar. Justru malu itu dia tidak akan justru malu itu membuat dia memenuhi hak orang. Dia tidak mau kalau hak orang itu tidak terpenuhi. Itu malu. Malu, antum mau kerja dari pagi sampai sore. Malu kalau masuk di jam 12 siang. Kalau di Indonesia banyak orang masuk di jam 12 siang. Tidak punya rasa malu. Ini dia digaji dari uang yang diberikan. Dia kerja, dia sekolah dari pagi sampai sore. Dia harus tunaikan amanah itu. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah marah kepada orang-orang yang seperti itu. Pegawai-pegawai yang dia kerja mesti masuk jam 7, masuk jam 9. Tidak boleh. Ini antum digaji karena ini, karena waktu yang tepat antum digaji. Tidak boleh. Kepada siapa pun dikerja, atau kepada orang kafir, dia tunaikan haknya itu. Dan mulai pagi sampai sore, dia malu kalau dia tidak menunaikan haknya itu. Itu malu. Tidak boleh dia melanggar. Ini ketentuan. Jadi digaji dari situ. Jadi banyak lagi yang lain tahu. Saya contohkan panjang ya tentang masalah ini. Jadi malu itu harus pada tempatnya. Tidak ada istilah malu kalau dalam masalah yang benar bukan pada tempatnya. Seperti suami istri malu umpamanya seorang istri melayani suaminya bukan pada tempatnya, wajib melayani suaminya. Tidak ada tempatnya malu, tidak. Justru tidak ada malu suami istri. Jadi harus dia lakukan kewajiban, hak dan kewajiban suami istri itu. Jadi ini tentang malu dalam Islam. Yang pada mandi, al-haya'u la ya'si illa bi khairin. Malu itu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Malu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan, kata Rasulullah. Hadis sahih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan sahabat Imran bin Husain. Al-haya'u la ya'si illa bi khairin. Malu itu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Jadi malu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Jadi malu harus ditumbuhkan. Sebab akhlak Islam ini malu. Banyak kaum muslimin yang tidak punya rasa malu. Malu itu tidak ada. Bahkan ini bukan di kalangan orang awam aja, bahkan di kalangan pejabat pun tidak punya rasa malu. Diambil hak orang lain, hak rakyat diambil, korupsi dan segala macam, itu tidak punya rasa malu. Tidak punya rasa malu. Kemudian juga riswah, sogok menyogok, hukumnya haram dalam Islam. Tempatnya neraka orang yang sogok menyogok itu. Itu tidak punya rasa malu. Diterima aja, bilang gajinya sudah cukup. Dia. Hartanya sudah banyak, Masya Allah. Tapi tetap aja, memaksakan orang itu bersogok menyogok. Semuanya pekerjaan seperti itu. Tidak punya rasa malu. Jadi apa satu hal yang biasa. Kemudian di antara yang lain lagi, di antara apa kalau sunnah, yaitu banyak memaafkan. Seperti yang Allah sebutkan dalam tadi dalam surah Al-Imran, wal'afinan nas, memaafkan manusia. Dan sabar kepada orang yang menyakitinya. Jadi, memaafkan dan sabar kepada orang-orang yang menyakitinya. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf, ayat 199. Bahkan ayat ini termasuk ayat yang berkaitan dengan akhlak ini. Al-A'raf, ayat 199. Khudil afwa wa'mur bil'urfi wa'arid al-jahilin. Dan jalan engkau menjadi pemaaf. Suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Jadi disuruh kita memaafkan. Wal'afina an-nas. Di sini khudzil afwa. Dan surah Al-Imran, wal'afina an-nas. Dan surah Al-Imran, khudzil afwa. Dan jelaskan memaafkan. Disuruh manusia berbuat ma'ruf, wa'mur ma'ruf, wa'anil jahilin. Dan berpaling dari orang yang bodoh. Jadi kita kalau ada orang salah, ya kita maafkan. Tidak ada istilah, tidak ada maaf bagimu, tidak ada dalam Islam. Tidak ada maaf bagimu. Orang berbuat kesalahan lain, maafkan. Nabi ini disakiti oleh banyak orang, dimaafkan semuanya oleh Rasulullah SAW. Disakiti. Maafkan. Ya, kalau kita ada yang mengganjal pada orang itu, ya wajar aja ada sebagai manusia. Tapi harus maafkan. Kemudian, di antara akhlak ahli sunnah lagi, banyak sedekah. Berlaku dermawan. Menolong orang-orang yang susah. Dan tidak bakhil. Ya, karena bakhil, pelit ini, kikir. Ini akhlak yang jelek. Jadi akhlak sunnah itu banyak sedekah, dermawan. Ya, orang-orang Arab terkenal itu, dia sakhi. Askhiyah. Jawad, dermawan. Dan Nabi orang yang paling dermawan. Kalau orang Arab itu kenal dengan dermawan. Hatta dia masih kafir. Hatta Hatim al-Ta'i. Hatim al-Ta'i maruf ceritanya. Bukan setiap tamu datang dipotongkan. Disembelih. Apakah itu kambing, sapi atau yang lain. Sampai suatu waktu gak ada yang disembelih kecuali kudanya. Jadi sembelih kudanya. Kuda kesayangan disembelih untuk mengamalkan tamunya. Maruf gak pernah. Orang-orang Arab itu, dia sahi. Artinya, dermawan. Tidak boleh pelit, tidak boleh bakhil. Maka Nabi adalah orang yang paling dermawan. Terutama Nabi, paling dermawan lagi di bulan Ramadan. Seperti angin yang berhembus. Setiap orang datang diberikan, diberikan semuanya. Kalau di kita ini, kebanyakan nerima ya. Tidak memberi. Ya. Senang kalau buka puasa di masjid, oh banyak yang mesti kita memberi. Berlomba-lomba. Kalau di Saudi Arabia, kalau Ramadan, itu orang nyumbang kontainer. Kontainer. Satu kontainer, itu isinya makanan dibagi kaum muslimin. Dan berebut. Bahkan Masjid Haram, Masjid Nabawi itu orang pasang supra untuk buka puasa itu berebut. Ini hak saya ini untuk buka puasa. Saya nyumbang. Dan siang datang kan 1 juta orang untuk buka puasa di Masjid Haram. Itu berebut orang untuk nyumbang. Kalau kita berebut untuk menerima. Berebut. Makanya kita harus hidupkan itu. Kalau Ramadan, acara iftar shalih jama'i, buka puasa dengan berjamaah, dengan takjil, itu disamping takjil kasih makan. Dan itu tidak seberapa. Orang yang memberikan makan kepada orang buka puasa, dapat ganjaran seperti orang berpuasa kepada Rasulullah. Maka berlomba-lomba. Dan di samping itu juga termohon dalam yang lain. Artinya bukan hanya Ramadan saja. Terus di hari yang lain juga kita melakukan yang demikian. Membantu orang-orang fakir, miskin, orang-orang yang susah, anak-anak yatim, orang-orang pondok, berikan makan, berikan beras kepada mereka. Dan itu ganjarannya besar. Sebab Nabi sendiri, ketika awal Nabi dakwah ke Madinah, masuk Madinah, Nabi dianjurkan memberikan makan kepada kaum muslimin. Pertama kali Nabi masuk ke Kuba, awal yang Nabi ucapkan kepada para sahabat, pertama kali masuk ke Kuba, kata Nabi, Ya Yuhannas, afshus salam, wa an'imu ta'am, wa silul arham, wa sallu bilayl wa nasunya. Dalam hadis yang sahih, yang berkata Imam Ahmad, Tirmidzi dan lainnya. Kata Nabi, wahai manusia, sebarkan salam. Pertama kali Nabi masuk Madinah, di kota Madinah itu, pertama kali Nabi ucapkan di Kuba, ketika Nabi bangun, masjid Kuba itu, wahai manusia, sebarkanlah salam. Berikanlah makan. Berikanlah makan. Bukan menerima makanan. Memberi makan. Kemudian, sambunglah silaturahmi. Dan sholatlah di waktu malam, di saat manusia sedang tidur, maka kamu akan masuk surga dengan sejahtera. Dan perawi hadis ini, pendeta Yahudi yang masuk Islam, Abdullah bin Salam. Perawinya Abdullah bin Salam. Karena begitu lihat Nabi, ada tanda-tanda ciri kenabian masuk Islam dia. Salman masuk Islam juga pada saat itu. Dan masih banyak lagi yang baik. Ya, Nabi dalam Kuba. Dan Nabi tidak terima sodako. Nabi haram bagi Nabi sodako. Haram bagi Nabi zakat. Hadiah Nabi terima. Sodako, zakat tidak terima. Atas satu butir kurma jatuh, Nabi ketika akan ambil, Hasan dan Husain ambil, dibuang sama Nabi. Ditempak tangannya. Aku takut ini kurma sodako. Tidak halal bagiku dan keluargaku dan keturunanku. Tidak boleh terima sodako. Makanya kalau ada orang mengatakan dia keturunan Nabi, tidak boleh terima sodako. Jangan dia membuang sodako. Habib-habib saja. Keturunan Nabi, tidak boleh terima sodako. Makanya ketika Salman ini menguji Nabi, Salman bawa kurma, ini sodako. Satu butir Nabi tidak makan. Makan. Suruh para sahabat makan. Ketika besoknya lagi dibawa ini kurma hadiah, Nabi makan. Dan Nabi kasih yang lain. Sodako Nabi tidak terima. Dan itu tersebut dalam Taurat dan Injil. Nabi tidak terima sodako, Nabi tidak terima zakat. Nabi terima hadiah. Ya kembali kepada tadi, yaitu Nabi itu banyak sodako, dermawan, dan juga para sahabat demikian. Banyak sodako dan dermawan. Ini saya bahas pada waktu Daurah Qobe yang ke-14. Saya bahas tentang sedekah. Dan ada bukunya, buku saya khusus tentang sedekah itu. Dan tebal bukunya. Dan keutamaan pada sedekah itu lebih dari 30 keutamaan. Dan sedekah itu disalurkan kemana aja, siapa yang berhak. Saya sebutkan di situ. Menurut penjelasan para ulama. Jadi kita harus banyak sedekah. Ini yang laki dan perempuan harus banyak sedekah. Bukan hanya laki-laki aja, perempuan juga harus banyak sedekah. Dan dengan sedekah itu, Masya Allah, luar biasa. Keajaiban sedekah luar biasa. Tapi ingat, ya panitia jazakumullah, sedekah ini harus dilakukan ikhlas karena Allah. Mengharapkan ganjaran dari Allah. Bukan dibayar sekarang dunia. Banyak sekarang ini juga ada beberapa ustaz di Jakarta, sedekah, nanti akan diganti mobil kamu. Kita jual, itu diganti yang lebih bagus. Ini tujuannya supaya ganti mobil yang bagus dengan sedekah. Tidak boleh. Ingatkan karena Allah. Menurut Allah, jadikan sedekah ini sebagai celengan kita di akhirat, timbangan yang berat pada hari kiamat. Tujuannya kalau ini ikhlas karena Allah. Bukan karena yang lain. Jadi sedekah itu harus karena Allah. Jangan ingin, karena supaya mudah ini urusan saya, supaya lulus, ya sedekah. Supaya lulus kita ujian sedekah. Bukan, sedekah terus, tiap hari lakukan karena Allah. Bukan karena dunia. Nanti dengan itu dunia akan kebawa. dunia itu terbawa. Dengan kita melakukan kebaikan, dunia itu akan terbawa. Kemudian juga di antara akhlak Ahlus Sunnah, tidak dengki, tidak iri, tidak buruk sangka kepada sesama mukmin. Dengki dan iri ini akhlak yang tercela, akhlak Yahudi. Dengki, iri itu akhlak Yahudi. Hasad min 'indi anfusihim. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wa dakathir min al-kitab yar. Apa di dalam surah Al-Baqarah ayat 109. Wa dakathir min al-kitab yar zukum bali minkum kufar hasadan min 'indi anfusihim. Hasadan min 'indi anfusihim. Di ayat 109 surah Al-Baqarah. وَدَكَثِيرُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَا يَرْضُونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقَّ. Kebanyakan dari ahli kitab ingin mengembalikan kalian sesudah kalian beriman menjadi orang-orang kafir karena dengki dari diri mereka sesudah jelas bagi mereka kebenaran. Orang Yahudi punya sifat hasad, hasud. Makanya kata pepatah para ulama, al-hasud la yasud. Orang yang hasad, yang dengki itu, tidak akan jadi pemimpin selama-lamanya. Tidak akan mulia selama-lamanya. Jadi seorang mukmin dengan mukminnya tidak boleh dengki, tidak boleh iri. Iri itu, yang dikatakan iri atau dengki itu, kita menginginkan kepada orang lain sesuatu yang ada pada orang itu hilang. Itu hasad namanya. Kita tidak senang kalau orang punya, umpamanya dia punya kendaraan, punya motor, punya mobil, atau yang lainnya. Atau punya peralatan rumah tangga. Kita tidak senang. Kita bertanda, tangga kita ngomong begitu. Tidak senang dia. Dari tidak senang aja kalau Syekhul Islam, dia sudah dikatakan hasud. Apalagi dia ingin apa yang ada pada orang itu hancur. Itu hasud. Tidak boleh. Justru seorang mukmin ketika melihat orang mukmin lainnya mendapatkan rezeki, mendapatkan fasilitas, mendapatkan harta, mendapatkan anak atau yang lain, mendoakan dengan barokah. Itu orang mukmin, mendoakan barokah, bukan benci, bukan tidak senang. Seorang yang dia belum punya anak, umpamanya belum punya anak, kemudian tetangganya alhamdulillah melahirkan terus, akhirnya tidak senang. Kenapa tidak senang? Justru doakan barokah. Kemudian dengan kita doakan barokah, kita pun mendapatkan anak. Tidak boleh benci. Begitulah dengan kita mendoakan teman-teman yang memang dia mendapatkan fasilitas atau rezeki yang lebih, bukannya benci, doakan mudah harta kamu diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sikap seorang mukmin, bukannya hasad, bukan dengki, bukan benci. Kemudian berani dalam mengatakan kebenaran, ini juga akhlak Ahlus Sunnah, berani dalam mengatakan kebenaran. Ini termasuk nabi adalah orang yang berani dalam mengatakan kebenaran. Jadi kita harus menyampaikan kebenaran itu meskipun pahit. Ya qul al-haqqa walau kana murran. Katakan yang benar meskipun pahit. Jadi wasiat nabi kepada Abu Dzar, ya, untuk mengatakan kebenaran meskipun pahit. Jadi tidak boleh kita diam. Dan dakwah ini harus kita sampaikan. Tidak boleh kita takut. Justru dengan kita menyampaikan dakwah ini, justru kita sayang kepada kaum mukminin. Tentang tauhid, tentang bahaya syirik, tentang sunnah, tentang bahaya bid'ah, tentang taat, tentang bahaya maksiat, kita sampaikan, justru kita sayang kepada kaum mukminin. Tapi sayangnya, sebagian dai itu tidak menyampaikan, bahkan menyembunyikan kebenaran dan tidak berani menyampaikan kebenaran. Sampai mengucapkan kalimat kulubidat dolarah wakudat finnah, ini takut dalam khutbah. Nanti pecah belah umat ini. Nanti apa kata orang banyak? Sampaikan. Sampaikan. Sampaikan yang hak, yang cara yang baik. Agar orang ini menerima kebenaran. Ya, sementara sampai sini dulu. Ada yang mau tanya, silahkan. Nanti sedikit lagi sebelum akhir saya akan tutup dengan beberapa nasihat untuk bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Assalamualaikum Ada beberapa pertanyaan yang kemarin yang sempat terjawab. Tentunya tidak semua pertanyaan bisa terjawab, itu perhatikan. Yang bisa saya jawab, yang tidak, wallahu a'lam bishawab. Ada juga yang perlu antum tanyakan langsung aja, tidak perlu ditanyakan di depan forum. Bagaimana kalau, ini pertanyaan yang kemarin, bagaimana kalau kita bermakmum kepada orang yang suka merokok dan juga suka bermain musik? Sebenarnya rokok ini secara syariat Islam hukumnya haram. Dari fatwa para ulama seluruh dunia pun mengatakan haram. Bahkan Majelis Ulama Indonesia pun telah mengeluarkan fatwa tentang haramnya rokok. Karena jelas tidak ada manfaatnya. Nabi Muhammad SAW diutus Allah untuk mengharamkan semua yang baik, mengharamkan semua yang jelek. Rokok termasuk yang haram, termasuk yang jelek. Rokok itu termasuk yang jelek. Jadi Nabi SAW itu melarang dari semua yang jelek. Sekarang kalau dia mengatakan demikian, yaitu dia merokok, ya mesti tidak pantas dia menjadi imam. Apakah sah sholatnya? Sah sholatnya. Cuma tidak pantas jadi imam. Atau dia sering mendengarkan musik. Musik ini juga nanti anda baca buku saya, Hukum Lagu, Musik, dan Nasyid dalam Syariat Islam. Itu saya jelaskan di situ, dalilnya. Saya jelaskan pendapat para imam tentang haramnya. Di zaman sahabat, kaum Khawarij sudah jelas menentang Al-Amri yang membawa sunnah Rasul. Tapi apabila kita sekarang menentang Al-Amri yang menyimpang dari ajaran Rasul, apakah kita disebut juga Khawarij? Ya caranya salah. Bukan menentang, memberikan nasihat. Karena dia apabila kamu menasihati oleh Al-Amri, kamu berdua. Tidak boleh dengan media cetak atau elektronik. Atau dengan demonstrasi, tidak boleh. Jadi nasihat oleh Al-Amri, kita mendatangi dia, kata Nabi. Menasihati dengan cara yang baik. Anda melihat, Fir'aun, Tawud, yang paling Tawud. Nabi Musa dan Nabi Harun disuruh datang kepada Fir'aun untuk dinasihati dengan cara yang baik. Bahkan kata Allah, katakan dengan perkataan yang lemah lembut. Izhaba ila fir'auna innahu tagha faqul lahu qawlan layyinan la'alla yatadhakkaru yakhsha. Dalam kamu berdua, Musa dan Harun, datangi Fir'aun. Katakan dengan kalimat yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia ingat atau dia takut kepada Allah. Kalau sekarang kan tidak. Dia ada mendemo, dicelekan dalam media cetak atau elektronik, tidak ada manfaatnya. Justru yang ada kerusakan. Bagaimana kalau kita diajak untuk menegakkan syariat dengan khilafah? Ya khilafah itu nanti akan ada dengan sendirinya. Jadi jangan kita menghayal tegakkan khilafah. Menghayal kalimat yang tidak ada manfaat yang diucapkan. Yang terbaik kita tegakkan syariat untuk diri kita. Kita melaksanakan syariat Islam. Istri kita, anak kita, keluarga kita. Itu yang paling penting. Ini khilafah. Kumpul kita tegakkan khilafah. Menghayal. Para pengkhayal ini. Tidak ada manfaat kalimat itu diucapkan. Hatta ribuan kali ada manfaat. Jadi sejak khilafah itu nanti. Dan khilafah juga kalau seandainya pun ada. Bukan dari kita. Dari orang-orang Quraisy. Sebab imam itu dari Quraisy. Kata Nabi Allah, imam itu dari Quraisy. Imam dari Quraisy. Maka nanti ketika turunnya Dajjal, Nabi Isa itu turun. Imamnya adalah Imam Mahdi. Yang dari keturunan Nabi SAW, dari Quraisy, tidak bisa dari yang lain. Makanya kalau ada orang Indonesia mengatakan dia khalifah bulan, khalifah sempalan. Ahli bid'ah saya bilang. Kalau mau diskusi boleh, diskusi saya bilang. Kenapa? Dari manfaat yang diterima khilafah. Khilafah dari Quraisy tidak boleh itu. Dan khilafah satu, tidak boleh dua. Sekarang Indonesia puluhkan khilafah. Bunuh semuanya kata Nabi. Karena bila buyal khalifat ini fakulu ada umat. Apabila ada dua khalifat dibayar, bunuh salah satunya. Maka saya bilang, entuh musyawarah lu, siapa yang masih bunuh? Saya bilang, musyawarah lu, entuh, siapa yang masih bunuh? Karena kadang-kadang mereka ini mengkhayal tegakkan khilafat, tegakkan daulah Islam. Tegakkan lu untuk diri kita. Allah akan rubah, tidak akan rubah sama sekali keadaan kaum muslimin. Kecuali mereka rubah diri mereka sendiri. Allah malam-malam Al-Quran. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusih. Allah tidak akan rubah satu kaum sampai mereka merubah apa yang ada dari mereka. Rubah dulu. Perubahan belum ada pada mereka. Bagaimana mereka mau sedangkan apa? Sebagian mereka masih merokok. Yang paling pokok lagi, sebagian mereka masih menolak hadis ahad sebagai hujjah. Jadi sebut akhir. Mereka tolak hadis ahad sebagai hujjah. Gimana mau sedangkan khilafah? Antum bisa jadi ingkar sunnah. Kafir bisa ingkar sunnah. Kok tegakkan khilafah? Antum tegakkan sunnah antum. Antum tidak yakin tentang hadis ahad sebagai hujjah dalam akidah. Dia tolak. Belum lagi dia membolehkan jabatan tangan dengan perempuan. Membolehkan wanita safar sendirian. Gimana lu tidak akhirnya seperti ini? Kronologi yang lain kalau diurut dari kesalahan-kesalahan pemahaman mereka yang sesat. Masih kuat itu. Yang seperti itu. Tentang akidah dulu deh. Tegakkan apa tidak itu? Tegakkan akidah. Yang dakwakan apa? Yang dakwakan kelompok. Cari masa, cari dukungan, segala macam. Menjelaskan kepada orang non-Muslim bahwa Islam itu adalah agama yang mudah dan tidak pasti. Ya, untuk menjelaskan, saya sudah jelaskan di buku saya itu prinsip dasar Islam. Di situ saya jelaskan tentang indahnya agama Islam. Bagaimana membedakan bid'ah secara bahasa istilah dan sebuah amal? Ditanya kepada ulama. Tidak bisa dengar sendiri, ulama. Mengapa salat tarawih itu haram untuk 3 rakaat dan menurut hadis Nabi 3 rakaat? Ya artinya di Masjidil Haram memang sudah dari dulu melakukan demikian. Tapi sudah ada ulama yang mengingatkan tentang 11 ini sudah ada. Seperti Syekh Al-Albani sudah mengingatkan bahwa ini tidak ada sebenarnya. Tapi Syekh Al-Albani tidak mengatakan juga itu bid'ah. Artinya tetap kita kembali yang paling baik yang dikerjakan oleh Nabi. Wa khairul hadi, hadi Muhammad salah-salah. Sebaik-baik petunjuk, petunjuk Nabi. Nabi tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Itu yang kita contoh. Bagaimana orang dengarkan rekaman Al-Quran, kemudian tertidur? Ya tidak ada masalah, boleh saja. Alhamdulillah. Bagaimana sikap atau akhlak yang harus kita lakukan dalam bermuamalah kepada orang tua atau saudara kita yang kafir? Ya, yang paling penting kita sampaikan Islam kepada mereka, itu yang paling pokok. Bagaimana supaya orang tua kita masuk Islam, bagaimana supaya saudara kita masuk Islam? Tentang berbuat baik kepada orang tua, Allah membolehkan namapun wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Jika kamu bergaul dengan keduanya, orang tua kamu dengan cara yang ma'ruf, yang baik. Kami, para bujang di Jepang ini, setiap kumpul pasti bahas soal wanita. Mohon nasihat. Nasihatnya kawin. Sekali lagi, nasihatnya antum kerja kawin. Yang menyeru saya Rasulullah. Ya ma'asyarah syabab, manisabah aminkumul ba'ad, lepada yang terdawas. Jadi, wahai para pemuda, kita mau jadilah kamu. Ya. Sudah sama menikah, segera menikah. Jangan tunda lagi. Jadi jangan ngobrol-ngobrol-ngobrol, nggak ada manfaatnya. Praktek langsung nikah. Itu yang manfaat. Antum lamar, kemudian dinikahkan oleh walinya, sudah sah. Ada mahar, ada saksi. Itu wali itu syarat dalam pernikahan. Wanita itu harus ada walinya. Jadi itu harus diperhatikan sesegera. Ngobrol aja, ngomong aja nggak ada manfaat. Jadi tambah dosa nanti. Bahkan kadang-kadang ceritakan perempuan itu begini, perempuan itu begini. Akhirnya kadang-kadang membuka aibnya. Tidak boleh. Yang terbaik ya segera menikah. Apakah ada pacaran islami? Tidak ada pacaran islami. Sama apakah ada musik islami, seni islami? Tidak ada. Pacaran haram hukum dalam islam. Nabi bersabda, la yakhluwanna rajulun rajul bimra'atin illa wa ma'a mahramih. Tidak boleh seorang laki-laki berdua dengan seorang wanita kecuali bersama mahramnya. Tidak boleh. Jadi kalau memang tidak, memang ingin menikah, ya lihat. Nazar, setelah itu kita khidbah, setelah itu nikah. Sudah Islam. Pacaran-pacaran tidak dalam Islam. Bahkan yang banyak orang pacaran, dia sudah perbuatan zina. Dan zina itu sejati perbuatan dan sejati jalan. Bagaimana kalau kita memberikan harta kepada orang tua, yang orang tua membelanjakannya untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya atau sia-sia. Pada dekatnya, kita memberikan harta kepada orang tua, itu adalah perjanjian. Adapun dia mau beli apa, terserah dia. Cuma kita ingatkan dengan cara yang baik. Coba kalau diberikan ini, diberikan yang manfaat. Atau diajukan orang tua kita supaya banyak sedekah. Dengan harta yang kita berikan, supaya disedekahkan kepada sanak famili, kepada tetangga dan yang lain. Kita boleh menyampaikan yang baik kepada orang tua, bahkan itu terbaik, termasuk dakwah dan amal-amal yang mungkar. Daripada diberikan barang-barang yang tidak ada manfaatnya, untuk disimpan, atau yang sia-sia, akhirnya kita sampaikan, Bu, Bapak ini uang saya kasih, tolong deh. Diberikan beras, dibagikan kepada fakir miskin, gitu. Atau buat makan ibu dan bapak manfaat, atau buat sekolah anak-anak yang lain, saudara yang memang tidak mampu. Bagaimana kalau kita ingin beribadah sholat tengah malam, kadang-kadang terpesi teriak, ya harus dilawan. Jangan karena alasan riak, dulu kita tidak sholat malam. Dan alasan riak kita tidak sholat apa. Nanti takut teriak, akhirnya tidak sholat nanti. Tidak sedekah. Kenapa? Ya, itu setan, godaan setan. Jadi itu kita jalankan. Ibadah itu jalankan. Teriaknya dilawan. Bagaimana kalau kita dalam posisi yang salah, kita minta maaf, tapi belum dimaafkan. Ya terus kita minta agar dia memberikan maaf kepada kita. Ya terus kita usaha bagaimana supaya dia memaafkan. Ya jelas sekali saya minta maaf, dan kita bisa sampaikan beberapa kali, boleh seperti itu. Dan juga orang itu kalau dia muslim, dia memaafkan. Karena sikap seorang mukmin memaafkan orang lain. Wal'afina linnas. Sikap orang mukmin yang bertakwa selalu memaafkan manusia. Bagaimana tentang orang yang menyogok dan disogok? Dia tetap diancam, dosanya dosa besar. Rishwah, sogok menyogok, hukumnya haram dalam Islam. Mana yang lebih baik, haji tapi dibawa bimbingan ustaz yang tidak sesuai dengan sunnah atau menunda sampai terkumpul dana? Ya haji segera. Kata Nabi, man arad al-hajj falyata'ajjal. Kalau siapa yang ingin haji segera. Ada haji-haji yang reguler, yang biasa. Artinya haji yang bukan plus ya. Itu ada, kita bayar bimbingan. Ada di Indonesia itu ada beberapa bimbingan yang memang sunnah. Ya kita ikut, yang sesuai dengan sunnah. Ada beberapa di Indonesia itu yang bimbingan sunnah. Reguler hajinya, hajinya maksudnya bukan plus. Tinggal kita nambah beberapa juta. Jadi orang itu tidak, kalau sudah ada harta, kata Nabi segera. Kata Nabi dalam hadis yang sahih yang dari Imam Ahmad, man arada al-hajj fala ta'ajjal fa innahu la yadri ma ya'udhu lahu. Barang siapa yang ingin haji segera, jangan tunda, karena dia tidak tahu apa yang menghalangi dia nantinya. Bagaimana kita ibadah dengan ikhlas? Ya, ikhlas itu ibadah semata-mata karena Allah, bukan karena manusia, bukan mengharapkan sesuatu pada manusia, bukan karena riya. Itu ikhlas. Dan mewujudkan ikhlas itu sulit dan berat. Jangankan kita atau para ulama salaf. Sampai Imam Sufyan ats-Tsauri mengatakan, "Ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati." Tidak ada sesuatu yang paling berat melainkan niatku. Tidak ada sesuatu yang paling berat melainkan niatku. Jadi kita berusaha melawan dorongan-dorongan nafsu, dorongan-dorongan ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dilihat oleh orang, ingin dengar oleh orang, itu dilawan. Bagaimana supaya kita semata-mata karena Allah? Karena yang punya ganjaran adalah Allah, yang punya surga dan neraka Allah SWT. ada saudara kita yang perlu bantuan, dia bilang pinjam dan akan dikembalikan. Tapi karena belum ada, sampai saat ini belum dikembalikan. Bagaimana? Apakah kita mengikhlaskan atau bagaimana? Ya kalau memang dia jelas-jelas tidak mampu, kita sampaikan. Dulu kamu pernah pinjam, ya sekarang sudah tidak usah. Tidak usah diganti. Kamu betul tidak mampu. Tapi kalau dia mampu, ya kita juga minta supaya kita bisa bantu saudara kita yang lain. Cuma kadang-kadang orang kalau ditagih itu marah secara umum. Kadang-kadang lebih galak dia. Akhirnya kadang-kadang juga persaudaraan itu bisa putus gara-gara kita tagih utang. Jelas dia utang. Dan waktu utangnya itu minta-minta, nangis, telepon, SMS, segala macam sudah. Kita pinjamkan. Insya Allah 6 bulan lagi saya ganti. Sudah 6 bulan, setahun, 2 tahun sudah ganti. Kita tagih, marah dia luar biasa. Nah ini juga kita perhatikan, masalah atau tidak kita tagih. Tetap harus tagih, kenapa dia utang? Bapak-bapak, tersiksa nanti di akhirat dia. Tetap ditagih, cuma dengan cara yang baik. Diingatkan, lu antum pernah pinjam, antum janji ganti. Bagaimana sudah ada belum? Nah kadang-kadang, kamu sudah kerja, gajinya besar, masih nagih utang. Ya utang harus dibayar. Wajib dibayar, tidak boleh. Utang itu tidak bayar, harus dibayar. Sebab kalau tidak, itu tetap sampai hari kiamat. Sebab uang itu manfaat orang buat kita, buat orang tua kita, juga buat saudara kita yang lain yang susah. Kita bisa pinjamkan lagi. Jadi tetap aja, untuk ditagih, ya tetap ditagih. Kita bilang ikhlaskan. Itu dari segi mana ikhlasnya? Terpaksa, tidak ikhlas. Habis sudah susah ditagih, ya sudah kita ikhlas. Kalimatnya ikhlas, tidak ikhlas. Sama orang ngasih polisi di jalan. Ini gak ikhlas. Gak ikhlas. Ikhlasnya? Iya. Tetapi ini gak ikhlas. Jadi semuanya itu semuanya gak benar. Yang sombongnya dan yang menyomboknya sama-sama dosa. Meskipun kalimatnya damai. Semuanya dosa. Semuanya dosa. Jadi kalimat ikhlas dari mana ikhlasnya? Tadi disebutkan punya mereka sedekah kepada orang tua pahalanya lebih besar daripada sedekah kepada fakir miskin. Yang saya tanyakan, jika ibu ingin naik haji, sedangkan biayanya hanya cukup untuk satu orang, siapa yang berhak? Ya berdua, karena ibu nggak boleh sendiri. Tapi kalau ibu bapak berdua dengan mahram. Ya dengan kita, kalau ibu dulu, ya gak apa-apa. Bapaknya nanti belakangan ibu dengan kita. Karena kita sebagai mahramnya. Kalau belum, ya tunggu sampai kita ada untuk dua orang. Baru bisa dia berangkat tanpa mahram. Perempuan harus dengan mahram. Bapak Nabi bersabda, la tusafiran nam ra'atin illa wafa'aha di mahramin. Tidak boleh sekali-kali seorang wanita safar kecuali bersama mahramnya. Bagaimana menjelaskan teman tanpa menyebut nama untuk diambil pelajaran seperti menjelaskan tentang orang yang tidak sholat? Boleh aja kalau enggak menyebutkan nama. Artinya kita tidak menyebutkan bulan dan bulan. Itu boleh untuk ambil pelajaran. Tapi kalau kita tahu bahwa dia tidak sholat, sebaiknya kita datang kita tegur. Itu yang terbaik. Kalau itu kewajiban, bagaimana supaya dia sholat? Atau ada teman kita yang jelas-jelas dia tadi saya sebutkan meninggalkan sholat atau minum khamar atau dia sering nonton film yang terbuka aurat dan segala macam itu tegur, jelas-jelas itu pelanggaran syariat, harus tegur. Atau dia udah lama ngaji atau ikut kajian, dia sering ngomong, tegur, ya udah diam kita, jelaskan bahwa ini nggak boleh, ngaham. Jadi antum jangan terpengaruh dengan teman antum, ini haram. Diingatkan dengan cara yang baik. Apakah benar bahwa barang siapa senantiasa mengikuti orang yang saleh itu para sahabat Rasulullah di akhirat dikumpulkan bersama orang saleh? Apakah doanya? Ya doanya kita mohon kepada Allah agar kita dikumpulkan bersama orang-orang yang baik. Maksudnya kita minta kepada Allah kalau berdoa, minta yang paling tinggi. Jangan rendah kalau kita berdoa. Allahumma inni as'aluka al-jannata al-firdaus al-a'la. Ya Allah, saya mohon kepada Engkau agar saya dimasukkan ke surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Hatta dia banyak dosa, banyak maksiat, tetap mintanya yang paling tinggi. Yang lain juga saya ke Rasulullah. Jika sa'atumullah fas'alu al-Firdaus sala'ala, kata Nabi. Apabila kamu minta kepada Allah berdoa, minta surga Firdaus yang paling tinggi. Nabi yang menjawab kepada kita. Kalau surga Firdaus yang paling tinggi, di tempatnya Nabi dan para sahabatnya. Kita minta. Tapi kita tetap harus mengikuti jalannya. Jalannya Rasulullah dan para sahabatnya. Orang minta sama Rasulullah, tapi dia sendiri tidak mengerjakan tauhid, tidak mengerjakan sholat yang sesuai dengan sunnah Rasulullah, tidak mentauhidkan Allah, tidak menjauhkan syirik, yang gimana dia akan dikumpulkan bersama Rasulullah? Dikumpulkan bersama Rasulullah dan para sahabatnya, apabila dia mengikuti cara dan manhaj para sahabat, akidahnya mereka, akhlaknya mereka, muamalah mereka dalam cara yang baik. Bagaimana kalau kita kadang-kadang kesal dan marah kepada orang kafir yang membuat memang jengkel? Ya, marah itu ada sifatnya, nggak bisa hilang. Rasul juga pernah marah apabila dilanggar syariat ini. Cuma kita lihat apakah kemarahan itu manfaat atau tidak. Gitu. Kalau kita jengkel dengan kafirannya, kenapa itu kerja semua orang kafir? Ya mestinya kerja orang kafir. Jadi kita orang kafir akan selalu membuat umat Islam ini benci dan kesal. Jadi benci itu kalau memang yang dilanggar syariat itu. Benar ketika orang gunting kuku itu dari kanan sampai kiri, dia kan tetap dimulai kalau gunting kuku dari kanan memang. Artinya Nabi senang melakukan perbuatan itu dari kanan, bersisir dari kanan, ketika mencukur rambut, ketika waktu tahalul, umrah atau haji dari kanan, menggunting juga dari kanan. Memang Nabi senang dimulai dari kanan. Hadis. Inna Allah dalam hadis itu. Karena Rasulullah yujibu tayammun, kata Aisyah, karena Rasulullah yujibu tayammun fi tana'unihi wa tarajuni wa tuhuri wa misyani kulli. Sesungguhnya Rasulullah itu senang memulai dengan di kanan ketika bersisir, ketika beliau berpakaian, ketika bersandar, atau pakai sepatu, atau pakai kaos kaki, dan ketika bersuci, semua mulai dari kanan. Itu kata Aisyah pada. Apakah orang-orang yang dipanggil ini tanggung jawab kaum muslimin di sini atau bagaimana? Dia tanggung jawab orang-orang muslim dari orang-orang Jepang di sini untuk berdakwah. Adapun kita bertanggung jawab untuk keluarga kita. Jadi jangan kemudian dilimpahkan kepada kita karena kita ada tugas di sini, umpamanya oleh tanggung jawab kita. Kita tanggung jawabnya kepada keluarga kita. Ancam keluarga kita agar mereka takut kepada Allah, agar mereka bertakwa kepada Allah. Adapun orang Jepang ini tanggung jawab ya para dai, dan juga tanggung jawabnya orang-orang muslim yang ada di sini. Jadi mereka bagaimana diupayakan supaya mereka masuk ke dalam Islam? Bagaimana caranya agar kita istiqomah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, ini bagus pertanyaannya. Kita memang wajib untuk istiqomah. Dan memang istiqomah ini berat. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk istiqomah. Anda melihat di dalam surah Hud, Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk istiqomah. Istiqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw. Istiqim kama umirta, ayat 112. Ayat 112. Dalam surah Hud ayat 112. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Hendaklah kamu istiqamah sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan orang-orang yang taubat bersamamu. Dan janganlah engkau melewati batas. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat ini, agar kita istiqomah, Nabi Muhammad istiqomah. Dan ayat yang paling berat, ayat tentang istiqomah. Kita diperintahkan istiqomah dalam kita beragama ini. Dan istiqomah itu tetap continue, senantiasa dalam ketaatan. Yang dikatakan istiqomah itu luzumu ta'ah, kata Imam Nawawi. Imam Nawawi kita memberikan definisi tentang istiqomah, kata beliau luzumu ta'ah. Artinya tetap senantiasa dalam ketaatan. Makanya di antara cara untuk istiqomah itu, yang pertama kita terus menuntut ilmu. Jangan tinggal menuntut ilmu. Selalu kita menuntut ilmu syar'i. Kemudian, yang kedua, melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada kita. Terjauhkan yang diharamkan. Yang ketiga, melaksanakan yang sunnah-sunnah. Melaksanakan yang sunnah-sunnah. Yang keempat, untuk bisa istiqomah, yaitu kita berdoa kepada Allah SWT agar kita ditetapkan di atas Islam dan sunnah, istiqomah di atas manhaj yang hak. Maka doa Nabi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika, ya Allah, yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati pada agamamu. Selalu kita mohon kepada Allah agar kita diberikan istiqomah di atas manhaj yang hak. Kemudian selanjutnya mencari teman-teman yang baik. Mencari teman-teman yang baik. Mencari teman-teman yang soleh. Jangan bergaul dengan teman-teman yang tidak baik. Kata dengan orang kafir tidak boleh jadi teman kafir. Sahabat kafir tidak boleh. Kata Nabi, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqilun. Janganlah kamu bersahabat karib dengan orang kafir. Tidak akan bersahabat karib dengan orang mukmin. Jangan kamu bersahabat karib misalnya hanya orang mukmin saja. Dan jangan makan makanan orang yang takwa. Jadi itu jangan istiqomah, laksanakan yang wajib-wajib, laksanakan yang sunnah-sunnah, kemudian juga kita berdoa, mencari teman-teman yang baik. Kemudian untuk ilmu, nggak boleh tinggal. Ya, membaca Al-Quran setiap hari, baca juga apa yang sudah dikaji, baca ulang-ulangi lagi. Bahwa dengan untuk ilmu itu kita akan sering menginginkan di antara kita. Istiqomah. Makanya untuk melakukan amal itu kita selalu ingat dengan sabda Nabi dan juga dengan perbuatan Nabi. Nabi itu terus berusaha bagaimana supaya istiqomah sampai akhir hayatnya. Bahkan Nabi melarang kita meninggalkan yang sunat, apalagi yang wajib. Sampai Nabi pernah menegur sahabat, ya Abdullah, la takun mitla fulanin kana yaqumul layla fataraka qiyamal layl. Wahai Abdullah, janganlah kamu seperti si fulan. Tadinya dia rajin sholat malam, kemudian dia tinggalkan sholat malam. Dia rajin sholat malam, kemudian dia sholat malam. Jangan kamu seperti bulan. Tadinya rajin dia sholat malam, kemudian dia sholat malam. Ini yang sunnah. Jangan tinggalkan, apalagi yang wajib. Makanya dari hadis ini sahih dari Bukhari dan Muslim. Syekh Utsaimin, rahimahullah, dalam syarah kitab Riyadhus Shalihin, kata beliau, dari hadis ini, dilarang kita untuk meninggalkan perbuatan yang sunnah, apalagi yang wajib seperti menuntut ilmu. Makanya orang yang tidak bersyukur kepada Allah, tidak syukur nikmat, dia sudah biasa tadi menuntut ilmu, ditinggalkan dengan menuntut ilmu lagi. Itu istimewa syekh dari hadis itu, berikan syarat. Artinya kalau kita menuntut ilmu terus, menuntut ilmu. Sampai kita diwafatkan oleh Allah, jangan tinggalkan. Karena menuntut ilmu wajib. Salat malam sunnah. Salat malam ini kalau kita tinggalkan. Ini istiqomah ini berat dan kita harus berusaha bagaimana supaya kita istiqomah di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kalau keluarga kita ada yang terjebak dalam utang piutang riba? Untuk membantu keluarga tersebut terpaksa kita harus terlibat riba. Nah, jadi kita harus tutup daripada orang itu terus menerus dalam berutang riba, ya kita harus tutup utang-utangnya. Kalau memang kita mampu supaya orang itu tidak terus-menerus akan berbuat riba. Sebab kalau dibiarkan, utang akan nambah dan ribanya akan nambah. Kalau bisa kita bantu, dia berhutang kepada kita, tutup. Kita tidak termasuk terlibat dalam riba. Ada kita menutup utang orang, membantu orang kesulitan utang. Atau juga, kalau memang tidak ada yang dijual lagi untuk membayar utangnya orang itu, tidak ada yang jual. Kalau dia sudah tidak punya apa-apa untuk dijual, ya kita bisa memberikan zakat. Zakat. Orang yang berutang boleh memberikan zakat. Jadi bisa menutup utangnya. Ini sama pertanyaannya dengan tadi ya, sunnah, bagaimana kita menjaga iman, akidah kita ketika putus-putus itu artinya malas, tidak semangat lagi. Ya kita kembalikan lagi bahwa kita diwajibkan Allah untuk ilmu, dan putus itu tidak mendapatkan manfaat apa-apa. Kita seorang muslim, ya memang ada masa kadang-kadang orang itu malas, lemah, bosan. Ya ingat tentang kewajiban Allah, memenuhi kewajiban. Ingat juga bahwa Allah menjanjikan kita dengan sorga. Allah ingat juga tentang pedihnya neraka. Ingat juga tentang Nabi menganjurkan kita untuk segera dalam melakukan amal-amal soleh. Tidak boleh kita malas. Ingat itu. Sehingga kembali lagi. Sesebutkan obatnya, futur itu apa? Dalam buku saya, yang pertama, menuntut ilmu dalam sorga. Yang kedua, adab dan akhlak menuntut ilmu. Saya sebutkan di situ, obat futur. Ada pertanyaan lagi, bagaimana kita untuk konsekuen dalam ittiba kepada Rasulullah SAW. Ini konsekuen untuk ittiba ini memang berat, sama dengan tadi pertanyaan untuk konsekuen dalam sunnah Nabi SAW. Artinya ittiba itu wajib. Kita wajib mencintai Rasulullah SAW dan kita wajib juga melaksanakan sunnah-sunnah Nabi SAW. Dan kalau kita laksanakan, insya Allah ringan. Cuma awalnya kadang-kadang syaitan itu menggoda berat. Waktu itu konsekuensi dari syahadat kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Melaksanakan semua syarat Islam ini mudah, mudah. Islam ini agama yang mudah. Melaksanakan sunnah Rasul juga mudah. Cuma kadang syaitan menggoda, berat. Anda lihat, kalau dibandingkan antara sunnah dengan bid'ah, lebih berat itu bid'ah. Tapi kenapa bid'ah itu gampang dilakukan oleh kaum muslimin? Kenapa bid'ah dilakukan oleh kaum muslimin? Kenapa? Karena syaitan menghiasi dengan keindahan. Ini bagus, indah, segala macam. Perayaan-perayaan juga demikian. Orang bisa berkumpul, bisa ini, bisa makan, segala macam. Ya kan? Kumpul makan, semua yang makan yang beda-beda itu, sehingga orang berani untuk lakukan demikian. Itu modal dari syaitan. Dan tidak diterima orang yang berbuat beda itu, amalnya. Amal itu yang lakukan beda itu, tidak terima. Yang dasar Islam, iman amil amalan, layak sa'alai amurah fahwaradu. Kalau saya mengamalkan satu amalan yang tidak dicontoh dari kami, maka dia tertolak. Maka konsekuensi cinta kita kepada Rasulullah, kita mentaati beliau, menjauhkan yang dilarang. Kemudian juga kita membenarkan yang beliau sampaikan, kemudian kita melaksanakan ibadah sesuai dengan syariat. Saya sebutkan di buku konsekuensi cinta kepada Rasulullah SAW. Bagaimana kita melaksanakan ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi. Sebelum saya tutup, saya mau tutup dengan satu hadis Nabi SAW. Ya. Tentang setan yang membisu itu, marah-marah yang diinginkan. Iya. Kita ada karena maksadannya lebih besar. Gitu. Apa termasuk juga setan yang membisu? Iya. Artinya kalimat setan membisu ini bukan hadis Nabi. Artinya perkataan para ulama. Jadi kita sekarang, kalau kita melihat, kalau kita tegur, akan membawa mafsada yang lebih besar buat kita dan juga buat dia. Kita buat itu, ya kita diam. Tapi tetap kita melihat peluang-peluang untuk kita sampaikan. Karena kita mendiamkan kemungkaran tidak boleh. Jadi kepada kaum muslimin, kalau orang kafir jelas semuanya kemungkaran kehidupannya. Dan dia harus masuk ke dalam Islam. Baru setelah itu baru kita ingatkan dia dan perbuatan-perbuatan maksiatnya dia. Harus masuk Islam. Tapi dalam kekafiran, ya semua orang kafir semuanya halal bagi dia. Jadi orang kafir. Jadi sulit untuk kita tegur. Apa yang kita bisa tegur dari orang kafir? Cuma yang muslim datang kita tegur. Cuma kita lihat pada saat ini kita tegur akan menimbulkan mafsada. Ya kita lihat. Sebaiknya kita tunggu waktu yang bisa atau kesempatan mungkin yang bisa langsung. Ya kita bikin pengajian. Dengan pengajian itu mungkin akan tertegur. Karena langsung itu kan berat untuk menegur orang itu. Tapi tetap kita kewajiban kita menyampaikan dengan cara yang baik. Kewajiban. Karena kalau kita biarkan kemungkaran, rusak dia dan keluarga juga rusak. Nah, kita tegur. Kalau tidak ada riba. Riba kalau kita biarkan, kita tegur. Kalau tidak rusak semua keluarga, dan tidak apa-apa hartanya. Atau yang lain lagi lah, banyak lah yang kita bisa tegur dalam muamalah sehari-hari. Untuk terakhir, saya bawakan hadis Nabi SAW. Hadis ini ada di buku Prinsip Dasar Islam bagian akhir. Prinsip Dasar Islam bagian akhir di halaman 253. Nabi bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Nabi SAW bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta." Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Jadi inilah perbuatan yang jelek dan perbuatan yang baik. Misalnya perbuatan yang baik itu akan menghapuskan perbuatan yang jelek. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan bergaulah kamu dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi, Ad-Darimi, Al-Hakim, At-Tabrani, Abu Jamal Kabir, dan sahabat Abu Dzar dan sahabat Mu'adz bin Jabal. Hadis ini hasan. Ya, di sini ada tiga bagian. Yang pertama, Nabi menyebutkan ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Artinya kita diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Rasulullah untuk bertakwa. Dan bertakwa kepada Allah di mana saja. Artinya kita bertakwa dengan diri muslim, dengan diri kafir, wajib bertakwa. Kita sendiri atau berjamaah, dilihat oleh istri kita, keluarga kita atau tidak, di mana saja kita wajib bertakwa. Di masjid, di pasar, di tempat kerja, di tempat kuliah, di kampus, atau di mana saja, di jalan, atau kita mukim, atau kita safar, kita wajib bertakwa kepada Allah. Di mana saja kita berada. Jangan kita merasa bahwa kita tidak dilihat oleh keluarga kita, tidak dilihat oleh teman kita, tidak dilihat oleh guru kita, tidak dilihat oleh yang lain. Tetap Allah melihat. Allah Al-Raqib, Allah Al-Basir, Allah Al-Sami', Allah Al-Alim. Allah melihat semuanya. Allah Al-Khabir, mengetahui semuanya. Maka kita wajib bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada. Jadi jangan kita punya perasaan, ah saya tidak dilihat oleh teman ini, saya mau ikutlah acara konser musik atau yang haram-haram atau yang lainnya. Tetap Allah lihat. Saya ingin berbuat yang haram atau meninggalkan sholat atau jalan-jalan yang membawa kepada perbuatan jelas zina atau yang lain. Meskipun orang lain tidak lihat, tapi Allah lihat. Meskipun kita sendirian di kamar kita sendiri, Allah melihat. Makanya kita takwa kepada Allah di mana saja kita berada. Itu yang pertama yang harus kita ingat supaya kita merasa bahwa kita diawasi oleh Allah SWT. Dan ini termasuk perbuatan ihsan. Ihsan itu tidak berdiri kepada Allah kalau kita melihat Allah. Kalau Allah tidak lihat, kalau kita tidak melihat Allah, Allah pasti melihat kita. Kalau kita tidak melihat Allah, Allah pasti melihat kita. Itu ihsan. Antara bila Allah karena ketara, fa'ilan takun tara, fa'ilan menyara. Jadi ihsan itu kita berbuat atau beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Kalau kita tidak melihat Allah, Allah pasti melihat kita. Kemudian yang kedua, wa'adbi istayyatal hasanatal muhas. Wa'adbi istayyatal hasanatal tamsuha. Dan iringi perbuatan yang jelek dengan perbuatan yang baik, misalnya perbuatan yang baik akan menghapus perbuatan yang jelek. Jadi iringi perbuatan-perbuatan yang jelek itu, yang kita lakukan banyak sekali perbuatan yang jelek, perbuatan yang buruk, perbuatan dosa, perbuatan maksiat, banyak kita lakukan. Maka kita banyak berbuat kebajikan. Ya, melakukan sholat yang wajib, sholat malam, sedekah, menolong orang, membantu orang-orang yang susah, dan yang lainnya. Itu akan menghapuskan kejelekan kita. Menghapuskan kesalahan kita, menghapuskan dosa kita. Kemudian yang ketiga, yang kedua ini yang harus diperhatikan juga, mengenai perbuatan yang jelek dan perbuatan baik, yang pertama kali harus diperhatikan kita taubat. Setiap dosa maksiat kita taubat. Yang kedua, baru kita banyak berbuat kebajikan. Yang ikhlas karena Allah, akan menghapuskan kesalahan kita. Yang ketiga kata Nabi, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bergaulah kamu kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Bergaul kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Artinya kita bergaul dengan orang tua kita, istri, anak, keluarga, tetangga. Ini dengan akhlak yang mulia. Hatta tetangga-tetangga yang tidak senang dengan kita, kita bergaul dengan akhlak yang mulia. atau dia ahlul bid'ah, tidak sepaham dengan kita, tetap saja kita senyum, kita mengucapkan salam, karena dia muslim. Bahkan ada sanak famili kita yang memang tidak senang dengan kita, ya kita tetap berbuat baik. Bahkan kata Nabi dalam satu hadis, riwayat Imam Humaydi sahih di sini, Nabi bersabda, afdhalu shadaqah 'ala dzirrahim al-kashif. Sedekah yang paling utama kepada sanak kerabat yang memusuhi kita, yang memandang hormatan pada kita. Kita berbuat baik kepada mereka. Ya, kita berakhlak dengan akhlak yang mulia, bukan kita balas. Kalau dia benci, kita benci lagi, tidak. Kita balas dengan kebaikan. Kemudian juga akhlak kita kepada orang lain, apakah kalau orang kafir kita tunjukkan akhlak yang mulia, maka orang itu akan simpati. Nabi menyebutkan dalam hadis ini, wa khaliqin nas, bergaulah kamu dengan manusia, manusia secara umum, tidak hanya orang yang beriman saja, tidak hanya teman-teman kita yang sama satu akidah, seluruh hati manusia, kita bergaul dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Ini hadis Nabi SAW yang harus kita perhatikan dan untuk mencatat, untuk ingat. Kemudian yang terakhir, saya ingatkan juga kepada Fidin, Azzaqullah, beberapa nasihat yang perlu saya sampaikan juga kepada antum. Yang pertama, nasihatnya para ulama, terutama nasihat Syekh Al-Albani, Syekh Ibn Baz, Syekh Utsaimin, rahimahumullah, kepada kaum muslimin yang tinggal di negeri kafir. Apakah dia kerja, apakah dia dagang, apakah dia kuliah atau yang lainnya, itu dinasihati oleh para ulama agar mereka hijrah. Tetap nasihatnya Syekh Al-Bani, Syekh Ibn Baz, Syekh Utsaimin, rahimahumullah, semua menganjurkan orang-orang yang tinggal di negeri kafir agar mereka hijrah. Hijrah ke negeri muslim. Sebab untuk syarat tinggal di negeri kafir itu banyak syaratnya. Di antaranya harus dia memiliki ilmu yang kuat, yang dapat memelihara dari syubhat, memiliki agama yang kuat agar tidak jatuh dalam syahwat, kemudian juga dia mempunyai kepentingan yang sangat betul penting yang darurat. Kalau tidak penting buat apa? Ataupun dia banyak yang tidak penting juga, dan ilmu itu tidak bermanfaat di Indonesia, banyak yang tidak bermanfaat ilmu di Indonesia juga. Jadi para ulama ahlu sunnah itu banyak sekali mengingatkan tentang harus hijrah. Sebab Nabi SAW berlepas diri dari orang-orang yang tinggal di negeri kafir. Ana dari minal muslimin yuqimu baina adhuril musyrikin. Sesungguhnya aku berlepas diri dari setiap muslim yang tinggal di negeri kafir. Bahkan dalam hadis yang lain bersabda, man jama al-musyrika fahuwa mithlu. Barang siapa yang tinggal dengan orang kafir, maka dia termasuk sama dengan orang kafir itu. Fahuwa mithlu, sama dengan orang kafir. Hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dari sahabat Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Nabi sabda, man jaa ma'al musyrika wa sakana ma'ahu fa inna mithlu. Barang siapa yang tinggal berkumpul dengan orang musyrik dan tinggal bersama kaum musyrikin, maka dia itu sama dengan orang itu. Ancamannya berat. Kalau orang tinggal di negeri kafir, itu yang pertama yang harus kita ingat, nasihatnya para ulama untuk hijrah dari negeri kafir ke negeri muslim. Karena memang masalahnya banyak dengan tinggal negeri kafir. Kita akan terpengaruh dengan kehidupan mereka, dengan akidah mereka, dengan kepercayaan mereka, dengan gaya hidup mereka, dengan adat istiadat mereka, dan kebudayaan mereka, dan segala macam, dengan pakaian mereka. Akan terpengaruh sedikit atau banyak, baik untuk kita, istri kita, anak kita, dan yang lainnya. Punya pengaruh, pasti itu punya pengaruh. Karena syaitan terus mempengaruhi anak Adam, yang awalnya dia benci ketika datang, tapi lama-kelamaan dia mengiyakan, akhirnya pun dia ikut membenarkan semua kebatilan yang ada pada orang kafir itu. Kadang-kadang memuji-muji tentang kehebatan dan kejujuran orang kafir dan segala macam. Makanya disuruh untuk hijrah. Karena tetap berbahaya bagi dia dalam ibadah itu. Tidak bisa ibadah yang sempurna. Sholat tidak bisa sempurna. Jumat juga tidak bisa sempurna. Ngaji juga tidak bisa. Dan yang lainnya. Sampai juga nanti ketika dia meninggal dunia, repot. Jadi akhir pun tentu juga dia mau salatkan dia. Dan mengantarkan jenazahnya. Apa dia yakin bahwa dengan dia mati itu, yang namanya sakit dulu, benar tuh, ada yang maksudnya mendadak, sulit untuk beritahu pada yang lain. Jadi ini tentang hijrah yang perhatikan nasihatnya para ulama. Yang kedua, kita tidak boleh merasa aman dengan azab Allah SWT. Tidak boleh merasa aman dengan azab Allah, karena azab Allah itu Allah akan timpakan sewaktu-waktu. Kadang-kadang di waktu malam, kadang-kadang di waktu pagi, kadang-kadang di waktu siang. Allah ingatkan di dalam surah Al-A'raf, "Afa amina ahlul qura ayyatihum ba'suna duha wa hum afa amina ahlul qura ayyatihum ba'suna bayatan wa hum na'imun." Apakah penduduk desa itu merasa aman dengan datangnya azab Allah di waktu malam, di saat mereka sedang tidur? Di sini kemungkaran luar biasa. Dalam surah Al-A'raf ayat 97, 98, 99. Awa amina ahlul qura ayyatihum ba'suna duha wa hum ya'abun. Apakah merasa aman penduduk desa akan datang bahaya atau azab kami di waktu duha, di saat mereka sedang bermain? Afa aminu makrallah fala yaman makrallah ilal qawmul khasirun. Apakah mereka merasa aman dengan makar Allah? Tidak ada yang merasa aman dengan makar Allah kecuali orang-orang yang rugi. Itu yang kedua, jangan sekali-kali kita merasa aman dengan azab Allah, karena kita tidak tahu datangnya azab Allah itu. Yang ketiga, seperti yang tadi saya sebutkan, kita harus bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada. Itu nasihat yang ketiga, bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada. Yang keempat, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Waktu dengan sebaik-baiknya, jangan waktu terbuang dengan sia-sia. Ya, untuk tetap menuntut ilmu, bisa dengan kaset, dengan internet yang ada, streaming, atau dengan VCD-VCD yang ada dari dakwah-dakwah ahli sunnah. Itu manfaatkan waktu. Ya, itu juga setiap hari harus manfaat waktu dengan baca Al-Quran, baca terjemah, baca tafsir, sholat pada waktunya, dan yang lainnya. Jadi waktu itu harus berharga, jangan sampai terbuang dengan sia-sia. Kemudian yang kelima, ikhwan fillah rahimakumullah, untuk juga dakwahkan teman-teman yang ada di sini, keluarga, ya, untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Untuk perhatikan bahwa dakwah sunnah ini harus nyebar, untuk ikut daurah, untuk ikut kajian, untuk bisa juga mengajak yang lain untuk bisa ikut kajian dan ikut daurah. Untuk lihat ahlul bid'ah nyebar dakwahnya di mana-mana dan mengajak orang terus menerus siang malam, bahkan dari pintu ke pintu diajak orang. Kenapa kita tidak bisa seperti itu, untuk mendakwakan teman-teman kita yang sama kuliah atau sama kerja, untuk ikut yang sunnah, ikut yang hak, ikut yang benar. Yang ahlul maksiat, dia mengajak temannya untuk berbuat maksiat. Yang bid'ah, dia mengajak temannya untuk berbuat bid'ah. Kenapa yang sunnah tidak bisa mengajak? Anda harus punya kemauan dan ganjarannya besar. Kata Nabi, "Man dalla ala khairin fa fa'il." Barang siapa menunjuki orang kepada kebaikan, dia dapat ganjaran seperti orang yang memecahkan kebaikan itu. Barang siapa yang menunjuki orang kepada kebaikan, dia akan dapat kebaikan seperti orang yang mengerjakan kebaikan itu. Jadi ini harus anda perhatikan. Jadi kita harus mendakwakan diri kita, juga teman-teman kita. Dan juga jangan lupa dakwakan istri kita. Kalau istri anda masih tinggal di Indonesia, anda dakwakan. Orang tua juga dakwakan. Yang pertama kali kita hijrah, belum sempat hijrah atau masih menunda berapa bulan lagi, atau tetap dakwakan sekarang. Jangan tunda waktu kita. Hatta kata Nabi, kalau seandainya besok kiamat ada di tangan kamu, tanaman kamu tanam. Hatta kamu tahu besok kiamat tanam, jangan ditunda kebaikan itu. Ada dakwah. Jadi kita katakan, nanti kita pulang 3 bulan lagi, nanti kita dakwakan. Sekarang ada kesempatan untuk kirim surat, SMS atau yang lainnya, kirim email atau yang lainnya, supaya tetap keluarga itu bisa tahu tentang Islam ini yang benar, yang hak ini. Kemudian yang keenam, yang perlu juga untuk perhatikan, bahwasannya dalam dakwah ini perlu pengorbanan harta. Semua korban. Ingat Rasulullah berdakwah di Mekah, itu juga mengorbankan harta. Khadijah, Abu Bakar, dan yang lainnya, radhiyallahu anhum, jema'in. Antum lihat, ahlul bid'ah berani keluarkan harta. Untuk kumpulan mereka, untuk perbuat bid'ah, mereka berani keluarkan harta. Kalau antum dulu pernah ikut, ya, ikut di acara maulid Nabi, atau tahlilan, atau apa, baca berzanji, atau apa saja, berani keluarkan uang. Tapi begitu, kadang-kadang ikut sunnah, jadi bakhil, jadi pelit. Hartanya harus korbankan. Karena semua dapat jajaran. Untuk tegaknya dakwah, harus korban. Tegaknya dakwah, harus korban. Maka diantaranya dengan kita menyumbang, membantu, juga diantaranya juga memberikan hadiah buku kepada teman-teman kita yang tidak tahu, kaset. Itu nyumbar dakwah itu. Dengan seperti itu. Nyumbar dakwah itu. Dan kita harus ringan tangan membantu, berkorban, berkorban. Jangan pelit. Orang yang berbuat bid'ah, mengajak teman-temannya berbuat bid'ah. Bahkan kadang-kadang dibayar juga, saya bayar aja. Tidak berbuat bid'ah. Sampai maksiat pun begitu juga. Kalau mau nambah, saya tidak punya duit, saya bayarin. Untuk maksiat dibayarin. Kenapa kan untuk dakwah yang hak ini kadang-kadang orang tidak mau keluar biayanya. Karena itu kebaikan. Dan belajarnya besar. Orang juga tamasya. Libur-libur banyak teman-teman yang kerja atau yang kuliah ingin berbuat maksiat, jadi berani bayarkan teman-temannya. Kenapa kita tidak berani? Kemudian yang terakhir, kepada Fitina, Allah, dakwah ini juga bisa tegak dengan kita ta'awun, tolong-tolong dalam kebaikan. Kita harus tolong-tolong, jangan kita saling menyalahkan, dan jangan saling menjatuhkan, tapi kita harus saling tolong-tolong di antara kita. Wa ta'awun al-birri wa taqwa wa la ta'awun al-ismu abduan. Darah kalian tolong-tolong berbuat baik dan takwa, dan jangan kalian tolong-tolong berbuat besar permusuhan. Kita tolong-tolong untuk kebaikan. Cara ini jalan-jalan kebaikan banyak. Kita berbuat kebaikan dengan saling menolong di antara teman-teman kita. Kita bantu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat yang saya sampaikan untuk saya dan kamu sekalian. Alhamdulillah selesai dakwah kita selama 4 hari di Sakusa di Tokyo ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan buat kamu sekalian. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah taufik kepada kita, memberikan ilmu yang bermanfaat dan memberikan hidayah taufik. Dan Allah menetapkan kita di atas Quran dan Sunnah Nabi ala fahmi salaf, menetapkan kita di atas manhaj yang hak sampai kita diwafatkan oleh Allah Taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.